Thank you. semuanya. Muhammad, amin kurbi, adibin nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Walaan, bismillah. Okay. Bismillah, sekarang kita mulai. Kau barek, sinoning ini gijara nih. Duduk nyeramain, duduk enggak ikon woh Pak. Jadi kita bukan ngasih buah, kita ngasih weneh. Nah wenehnya sudah dideret, sekarang kita tanam bersama-sama. Nah carane nandur, saiki ayo ngrungokno. Saya mohon dengan sangat, siapa yang memandu di antara panitia, siapa yang mewakili panitia, terutama dari Pak Lurah desa ini barangkali Pak ya. Nyun sewu ya. Kemudian Pak, seterusnya saya mohon Bapak yang setelah itu siapa? Karena untuk Pak Camat ya. Habis Pak Lurah, Pak Camat, terus Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan Bapak yang lain. Tidak ada masalah ya. Monggo, tepuk tangan semuanya untuk Bapak Lurah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa ba'du. Syekhul afadil wal qurama, para alim, para kiai, utamanya beliau yang terhormat Syekhul afadil wal qurama Cak Nun, Bapak M.H. Ainun Najib, yang saya muliakan, para Bapak jajaran Muspika Gelaga, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil, yang saya hormati seluruh jajaran Kepala Desa Kecamatan Gelaga yang tergabung di dalam AKD Asosiasi Kepala Desa Sekecamatan Gelaga, yang saya hormati jajaran Sekretaris Desa Sekecamatan Gelaga, yang saya hormati seluruh jajaran perangkat Desa Gelaga yang tergabung di dalam PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Sekecamatan Gelaga, kru dari Kiai Kanjeng seluruhnya yang saya muliakan, jajaran panitia, stakeholder sekecamatan Gelaga yang semuanya saya muliakan, para bapak, ibu, hadirin, dan adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang saya hormati, semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kita sekalian. Di tempat dan majelis yang mulia ini kita bersama dapat sinau bareng. Atas nama panitia pertama, kami menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng yang beliau alhamdulillah Allah menjadikan bertemu dengan kita semua pada malam hari ini, malam yang indah dan barokah di peringatan 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita sekalian akan sinau bareng untuk menata hati kita dalam rangka menata desa kita bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di pelaksana kegiatan, yakni dari jajaran kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang telah bahu-membahu bersama-sama sehingga sukses acara pada malam hari ini. Kiranya mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho-Nya kepada kita sekalian. Tanah air yang tercinta ini menjadi tanah air kebanggaan dunia, yang tentunya dari ikhlas niat kita pada malam hari ini, bagaimana kita berorganisasi untuk mengelola sehingga sukses organisasi kita. Dalam hal ini nanti akan kita sinau bareng bagaimana kita menata desa kita untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan partisipatoris berkat partisipasi dari masyarakat. Kami bisa mengibaratkan sebuah organisasi, saya ibaratkan satu sepeda. Apabila setir sudah mengatakan bahwa saya yang paling penting, sadel mengatakan saya yang paling penting, tapi yang namanya pentil sekecil itu harganya 100 rupiah diem karena harganya paling murah. Kalau semuanya sudah sumbar sama-sama paling penting, pentil yang diem karena tidak punya apa-apa harganya paling murah. Ketika pentil ngeces, sepeda yang harga mahal pun tidak akan bisa jalan. Oleh karena itu, dalam organisasi tidak ada yang terpenting, semuanya penting. Buktinya pada malam hari ini, berkat kerjasama dari semua pihak, alhamdulillah dalam acara ini dapat terlaksana dengan baik. Allah mentakdirkan kita pada malam hari ini bertemu dengan Cak Nun. Dan ini sejarah, ini kecamatan. Beliau alhamdulillah bisa hadir di sini untuk bertemu dengan saudara-saudara yang ada di sini. Oleh karena itu, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah selalu menuntun jalan kita menuju arah yang lebih baik. Indonesia ini butuh kita. Semoga menjadi negara yang lebih baik dari hari ini. Khairun min amsi. Sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pidato Pak Lurah sangat bagus. Satu, secara literal kefasihkannya dan keindahan bahasanya, baik Arab maupun Indonesia. Nomor dua, muatannya juga sangat penuh kebijaksanaan, terutama hal pentil yang jangan keliru mengucapkannya. Ana arek nyeleweng, Pak. Kon lapo kon karek wedok? Uga-uga lapo-lapo kok ndek hotel ngono. Kok gak kuwek mentil ngono kuwi. Ana ta arek ngene, Pak. Kurang ajar arek-arek. Ya mentil dan lain-lain. Jadi Pak Lurah mengatakan, "Rek, gak ono lho sing gak penting, aja atik ngremehno sapa-sapa. Masih omek pentil. Begitu dhek kok remehno terus dhek ngambek, wis gembos banmu gak iso mlaku kon." Tidak ada yang tidak penting. Oleh karena itu saya tidak pernah mengatakan kalau kecamatan itu rendah, desa itu rendah. Saya tidak pakai ukuran struktural. Yang saya pakai adalah kesungguhan hati yang ngundang saya. Nek wonge temenan tak parani. Di gunung, di desa, di alas. Saya kira tidak pernah ada kelompok musik. Dan saya kira tidak pernah ada acara yang disebut pengajian ini sampai nang pelosok-pelosok seperti Kiai Kanjeng. Jadi ono sing Gunung Muria iku rek angkut-angkut alat iku lunyu ngono kok. Wis pokoke jenenge Makiyah Welut. Jadi setiap Makiyahan itu kita kasih nama pulangnya, Pak. Oh iki mang Makiyah Welut. Dadi kok lunyu sembarang wis gak karu-karuan. Nginep iki ndek lemah elek ngene iki, gak ono pesterane, gedek, enggak ada masalah bagi Kiai Kanjeng, Pak. Kiai Kanjeng mari pentas ndek Maroko, hotel mewah. Pulang langsung pagi-pagi malamnya langsung toto toalat dibantu duweso, ya tetap pentas dan tidak ada bedanya pentas di hotel mewah atau di desa keluduk kanuk betani. Kita semua andalannya bukan tinggi rendahnya dan mewah tidaknya tempat, andalannya adalah temenane hatimu karo jujure pikiranmu. Asal tenan atine jujur pikirannya tak parani nang diai, gitu ya. Oke, nanti kita belajar bersama-sama seperti disebut Pak Lurah, karena nanti kan dari perumusan tiga kelompok nanti tampak cara mereka ngelihat Indonesia, cara mereka ngelihat umat Islam. Asli nih sing kudune nek kene lak dudu aku sih Pak. Nek urusane nata desa kudune lak pegawai petinggi departemen dalam negeri sing sing rene ya ta Kak. Nggih mboten. Minimum wong kantor kabupaten sing rene, lha kok aku iki lho. Nah, itu berarti kita belum berorganisasi secara tertib. Termasuk nek iki pengajian ya kudune ya ngubalik-ngubalik NO, Muhammadiyah, MUI, lah ngono lho. Aku wong aku yo gak diakoni sebagai kiai, orang jeneng aku yo duduk kiai. Kiai yo yang berling, batal kiai ini lah ngono saya. Dadi kudune duduk aku, dadi aku iki ana nggone jane rek. Cuman apa kok aku iki diseret rono rene ketoke mergo jek akeh sikil sing gurung berfungsi sebagai sikil, jek akeh tangan sing gurung bergerak sebagai tangan, akeh akal sing gurung bekerja sebagai akal dan akeh ati sing gak berfungsi sebagai ati. Kira-kira ngono ya kira-kira. Dadi aku iki mek ban serep Pak Lurah. Kuwi nek bane iku wis dadi ya aku gak rene meneh. Wong wis dadi kabeh. Aku lak mek mek kon kate nang masjid sandalmu ilang. Akhire ana sandal welek kok gawe iku aku. Sandal lelek iku. Timbangane batal wis gak apa-apa ya sandal lelek-lelek anu lah. Nah, itulah posisi saya di Indonesia maupun di kalangan teman Islam. Adalah orang yang tidak punya fungsi formal apapun. Aku iki mek nek kira-kira ana wong butuh banyu tak sumbang banyu, ana wong butuh sandal tak sumbang sandal, sandal mek ngono tok. Dadi aku iki tidak punya posisi apapun, tapi insyaallah sapa wae angger hamba Allah tak kancani. Tak kancani sak iso-isoku sesuai dengan perintah Allah kepada saya melalui jalan saya sendiri untuk mengenal perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dengarkan Pak Camat, semua tepuk tangan untuk Pak Camat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillahi rahmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wajadah Nahamadan Abdu wa Rasuluh la Nabiya Bada. Hadadul Mukarramin, para alim ulama, bini sepuh, sepuh warga masyarakat sekecamatan Gelaga. Yang saya hormati Cak Nun beserta kru atau rombongan. Yang saya hormati jajaran Suika Gelaga. Yang saya hormati seluruh kepala desa yang bernaung di AKD, perangkat desa yang bernaung di PPDI. Yang saya hormati segenap panitia peringatan Hari Besar Nasional Kecamatan Gelaga, yang saya hormati Kepala UPT Kecamatan Gelaga, Bapak Ibu hadirin, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menuju undangan panitia peringatan Hari Besar Nasional dalam rangka ngaji bareng bersama Cak Nun di lapangan ini. Mudah-mudahan niat baik kula sepanjang hadir memenuhi undangan dan ngaji bareng bersama Cak Nun senantiasa mendapatkan ridho dan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditinggal di satu ajaran Islam, ajaran inilah yang akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, telah sampaikan awal bersama Cak Nun, termasuk juga wakil panitia yang sampaikan Pak Yai Kohar, topik pada malam hari ini merupakan rangkaian tahapan-tahapan yang telah diprogramkan oleh panitia umum. Berbagai macam aktivitas kegiatan dari lomba tingkat TK sampai dengan penutupan pada malam hari ini. Ini merupakan bentuk kebersamaan yang telah disampaikan oleh Cak Nun bersama Pak Yaiko Harsalaku Panitia. ini adalah bentuk wadah organisasi yang utuh. Begitu juga dalam kesempatan kali ini, saya juga menyampaikan beberapa hal, satu di antaranya adalah wujud keorganisasian. Manakala kalau kami di jajaran Muswika ada tiga serangkai, ada posisi di perintah kecamatan, ada kapolsek, juga ada nedramil. Kalau ketiga-tiganya ini berjalan sebagaimana tupoksi yang ada, insya Allah saling bahu membahu akan memunculkan simbiosis yang mutualis. Itu bentuk organisasi yang ideal yang kita harapkan. Begitu juga dalam kesempatan kali ini, saya berharap pada seluruh masyarakat yang ada di desa, utamanya di bawah top manager Pak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, bagaimana Bapak Ibu Kepala Desa di desanya masing-masing ini mampu menjalin kerjasama antar lembaga, baik itu dari BPD maupun LBM. Insya Allah, kalau organisasi kelembagaan yang ada di desa ini berjalan sebagaimana tupoksinya, insya Allah pelaksanaan bangun yang ada di desa dan berbagai macam program yang telah diprogramkan, insya Allah juga akan berjalan dan bermanfaat untuk warganya masing-masing. Oleh karena itu, saya berharap sekali lagi, ngaji bareng bersama Cak Nun ini mengingatkan kita. Satu di antaranya adalah di sini ada Cak Nun, program dari Pemkab Lamongan yang namanya Desaku Pintar. Desaku Pintar. Berarti itu desa akan dicetak, desa itu unggul, karakter dan juga pintar. Satu di antaranya 10 item yang ada di dalamnya adalah ada muncul gerakan 1821. Harapan di sini adalah 18 ini menunjukkan pukul 6 sore setelah maghrib sampai 21 adalah jam 9. Harapan dari Pemkab, kita yang ada di warga Lamongan ini bisa melakukan sinau bareng dengan putra-putri, baik yang lembaganya itu adalah dari SD maupun MI, kemudian yang mungkin setelah ngaji, kita duduk bareng sekumpul keluarga untuk sinau. Le, iki mau ngajimu sampai jilid berapa, halaman berapa. Termasuk juga ada program dari lembaga sekolah, barangkali yang perlu dipelajari, adapt dan sebagainya. Itu adalah harapan program dari Pak Bupati yang memprogramkan adalah Desaku Pintar. Termasuk di dalamnya ada literasi, membaca dan sebagainya. Bapak Ibu yang dihormati, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini monggo, kita nanti wujud organisasi ini, kalau di tingkat kecamatan mungkin tiga serangkai antara pemerintah kecamatan, Koramil dan Polsek, kalau sinkron insya Allah juga bisa berjalan sebagaimana harapan kita bersama. Begitu juga yang ada di pemerintah desa, adanya unsur kelembagaan pemerintah desa, LBM dan BPD manakala berjalan dengan baik, insya Allah juga akan melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada malam hari ini, dari seluruh panitia, baik itu panitia inti, panitia umum maupun seksi, mampu membentuk kebersamaan sehingga menghasilkan suatu program yang diprogramkan dengan penutupan ngaji bareng bersama Cak Nun. Kendil Joko, kendil sapi turute ya, ya Pak ya. Jadi ada agamanya, ada sastranya, ada semuanya zaman biyen. Nah, jam 5 sore sampai jam 9 bengi ini yang disebut prime time di televisi nasional. Nah, prime time ini adalah tayangan yang paling mahal dan itu yang diambil dari rakyat. Jadi rakyat sing biasa ngaji 1821 mari ngono saiki nontok TV kabeh mergo tepak-tepak acara ya jam iku. Nah saiki nang ndek Lamongan ada perlawanan, wani gak nontok TV jam iku tok wis. Itu berarti Lamongan akan selamat dalam jangka panjang. Dan tak kandani ya rek, aku iki wis mulai tanggal 22 Mei 1998 aku gak nontok TV Indonesia. Blas. Anti Indonesia gak anti Indonesia. Aku gak tega ndelok bangsa Indonesia digobloki bendino. Digobloki, diapusi, dikonyolno terus. Dikei barang-barang sing gawe kon konyol kabeh. Gak lucu diguyu, ya toh? Gak apik dilem-lem. Kan ngono. Jadi pokoknya macam-macam lah. Jadi itu prime time. Soalnya aku biyen kecil, aku umur petang tahun wis gak turu omah rek, turu langgar. Nek arek kok turu omah, anak mami jenenge, turu langgar. bengi nyolong pelem. Nah, nek klopo ya Pak ya. Melbu warung dibuka sisa-sisa cowok iku didilat-dilat. Ngono. Wah, romantismenya luar biasa. Nek sembahyang maghrib katoke dicopot singitno karo arek-arek. Jadi katoke wong tuwa-tuwa iku mari teko sawah sembahyang maghrib katoke dicopot mergo najis. Jalan burine lawang dikelumpukno, dilepukno keranjang dibuak nang. Ngono biyen aku wah wis saya merasa pendidikan utama saya itu ndek langgar. Nah, saiki langgar gak urip ya apa? Kadek masjid saiki serem. Ngene gak oleh, turu gak oleh ngono. Waduh lah terus digawe apa iki? Hah? Ya digawe asu ngene gak oleh, mampir gak oleh, ngletak gak oleh terus ya apa? Lah ya apa lah terus iki masjid iki gawe malaikat ta gawe manungsa ya ngono. Dan saya sudah melihat gejala masjid itu, tapi wis suwe aku tahu di Malang. Zaman aku umur 17-18 di alun-alun Malang, aku ada masjid gak sembuh digembok. Saya Gusti Allah kok dikurungi sire ngono. Ya apa sih? Jadi Gusti Allah di tembok mburi angu-angu ngene iki. Kan gak sembuh putar rek mboten saged digembok ayo. Wis gak apa-apa sembahyang ngono yo bae ngono dae. Ya Allah, tak jaluk Pak desa iki Pak. Masjid tetap tidak apa-apa, tapi langgar kudu urip. Dan langgar itu tempat pendidikan utama, ya. Soalnya sinaune yang dari kelas ya sinaune di langgar, ya toh. Jadi ono dulinan, ya. Enggak dulinan ya, ya. Dulinan itu penting. Ada 200 ribu mainan atau dolanan anak-anak seluruh Indonesia. Jawa tok sekitar 80 ribu. Saya ikut sekarang ada dulinan. Kon sing ngeling apa? Jamuran. Jumpritan, pati lele, kekean, ya apa pati lele itu apa jenisnya? Jentik, tek, gitu, tek, ya rangdil kerang kelera, gitu. Wagu biar kekean tak pecah, stres piar, udah tak uncal dia sampai nang tembok keluar, sing dua mah murung-murung jauh beruber naik. Ngono pengalaman urip iku aku nyolong krai. Nek sawah buwek ngene iku diuber-uber. Wis konangan ibuku karo ibuku aku dijewer ngene iki. Sik apa kupingku dijewer mlaku teko omahku nang omah sing duwe krai. Wah, tuwa torek 300 meter ono disuwet ngene iki. Begitu sampai ayo njaluk sepuro. Njaluk sepuro nang sing duwe krai. Ya wis nek njaluk sepuro gak apa-apa saiki PN gak apa-apa ngono akhire. Dadi aku iki wis belajar kecil ya apa gak nyolong gak korupsi ibuku sing ngajari. Gitu loh. Itu penting Pak, ojo mengandalkan sekolahan. Sekolahan paling pol nggarai kon apal Quran tapi gak iso nglakoni. Ya toh? Budaya Pak, tolong dihidupkan. Ya ana nakal-nakal nek arek cilik gak nakal ya dudu arek cilik jenenge anak jin. Masa arek cilik gak nakal? Ya nek wong tuwek gak nakal. Narek cilik kadang-kadang nguyui ngempok ya biasa. Nulis set. Mayu. Yo arek cilik kok gak masalah, iya. Yo ditegur juga, tapi jangan lupa bahwa begitu itu itulah manusia. Ono kadang-kadang ono madani kancane, madani gak oleh saiki wong tuane murung-murung si madani. Misale antara arek cilik nyeluk jenenge bapak, ya madani ya. Ya lah ngono lah. Lu gak apa-apa dieling. No, tapi tetap harus terjadi seperti itu ndak apa-apa. Wong aku iki ya apa ya? Jam 2 bengi aku tangi karo kancaku ndolek kanji. Kanji lho ya sing dikae nglika lho Pak. Cek klambine kaku iki ya. Tak campuri banyu, rada kendel dedek, terus aku mlebu langgar, sarungnya lah tak buka silite tak kae kanji kaku. Terus begitu segini terus kabe demblok aku gedok eh tangi sapa neseng iki ora iya mlayu koyo mlayu nang akhir nang kamar mandi kabeh rumah sanene sing padahal iku mang kanjiku kapok kan jane gak ngono gak tau duwe pengalaman ngono terus gak iso dadi pemimpin kan ku iya aja nang ngono-ngonone rek iya gak apa-apa jok arek cilik ku saiki arek cilik nakal anak saya autis gak autis biasa arek cilik ngono iku arek cilik mlunat itu karena dia belum mengerti caranya mengaktualisasikan diri metune mlunat kawanilah buntutilah dia, kawallah dia untuk berakhlakul karimah. Tapi jangan kaget dengan gejala-gejala sing nakal-nakal. Wong aku gak gelem ngaji kok. Aku gak gelem sekolah, gak gelem ngaji. Moh. Padahal bapakku kiai. Gak gelem aku. Arek-arek ngaji nek langgar aku ndek njobong ngene iki. Terus arek-arek mari ngaji aku ngaji dhewe. Mang pojarot tak balang rutuwo manuk kontol hi tak balang mapuro sadaqallahul azim. Bapakku metu kurang ngajar kan ya buah-buah kok melayu ngene iku. Ini aku tidak urib itu. Apa ini aku urib kok cilik itu sopan. Ya cilik melunak itu itu loh. Cilik itu ada cilik itu jilbaban. Ya apa sih ini aku? Ini kok saya tak biarkan dia berjilbab karena kesadarannya sendiri, karena mengerti keselamatan hidupnya, karena memiliki nikmatnya jilbaban, bukan karena disuruh bapaknya. Ya nek digawe hias-hiasan gak apa-apa, aja dipaksa. Aja dipaksa, biarkan manusia menemukan Allah sendiri, menemukan kebenaran sendiri, menemukan nikmatnya Islam sendiri. Aja dipaksa kecili gitu ya. Gak kok terus kok jarno muda ya gak. Tapi ngerti maksud saya ya, dalam pendidikan yang terbaik adalah makanya ada sinau bareng, cek gak mulang rek. Cek kene iki nemokno dhewe. Dewe-dewe, dan itu lebih orisinal, lebih awet. Kamu gelem ngono iku, dan aku kebian ngono iku, gak tak sekolah. Oh sekolah ya aku ya. Ono gak bener sini tak lawan. Masuk guru telat 5 menit gak dihukum. Aku telat 1 menit dihukum. Ya apa karepe? Tak gebrak mejone. Buah, sampean telat kok mboten dihukum. Wes akhire wong tuaku diceluk. Pokoke bergelut dina. Mari ngono aku mergo guru gak dihukum aku nelat. Tak enteni nek kebon guruku melbu telat, kait aku 5 menit kemudian melbu. Begitu melbu ngadeg ndukur bangku kono, pojok. Aku ngadeg Pak Dipares, ngadeg ngene. Kalau bikin hukum itu yang jelas, Pak Tentara, Pak Polisi. Hukum itu harus ada perangkatnya, harus aja disurai, maksudnya ini loh. Iki ngangkon aku ngadeg nek kan gak dipikir multi efeknya. Engko nek kudune sing ya apa, gak disiapno nek kudu. Lah aku tengah-tengah ngadeg ndelok pelajaran arek-arek aku ngadeg ini gak oleh lapo-lapo. Terus kudu ngoyo. Terus ya apa carane? Tadi gak ada aturannya. Subsidiar apa gak ono. Ya kudu ngoyo, ngoyo aku langsung ngene. Wali. Katengalana aku lho, sampean mau mboten ngandani yok napa nek ngoyo sampean ngati nggih kula ngadeg. Mulane nek kateng gawe hukum dipikir akibat-akibatnya, diantisipasi dengan sub-sub pasalnya gitu loh. Ngono ra ya. Syukurane Pak Iki aku cerita arek-arek iki jake dinamis uripe. Percaya diri, Indonesia itu derajatnya bukan anggotanya orang barat, bukan anggotanya orang Arab. Kita adalah bangsa tertua, peradabannya tertinggi. Kamu akan jadi pemimpin dunia. Asal kamu percaya diri. Jangkep. Awakmu iku menungso jangkep. Nek wong barat menungso seperti lu, wong Arab menungso seperti lu, awakmu wong Indonesia iku jangkep. Setan yo duwe, malaikat yo duwe. Api epol, eleke ya iso pol. Ya ta gak? Multi talent. Wong tani iso, dadi tukang iso, ngojek iso, ngeraji iso, nimbo iso, tandur iso, ya ta gak? Sembarang iso arek kene. Kuliah sarjana bahasa Arab nyambut gawe grad. Dan hubungane tapi ya iso. Indonesia kok. Jangan terlalu tergantung pada sekolah, tapi tergantung kepada kamu mau enggak amal soleh. Amal soleh itu bekerja keras dalam hidupmu. Ini ya, temukan apa bakatmu, temukan apa keistimewaanmu, temukan apa kenikmatanmu. Kerja keras sampai tidak ada orang yang lebih baik dari kamu. Ini ya, misalnya kan jago apa ngrendo apa donem ngono ku. Apa jenenge rek? Nyulam. Kon nyulam tekun sampai ngapik sulamanmu. Engko nek suatu hari ana pengusaha ndolek sulaman iki butuh 200 sing didolek ya awakmu ngono lho ya. Jadi sampai kon ahli. Kon nek isone dadi bojo tok gak apa-apa dadi bojo lo, tapi sampai bojomu gak iso nemokno wong wedok kaya kon ngono lho ya. Dadi bojomu gak wani ninggal kon. Gak ono wong wedok kaya bojoku gak ono. Emoh aku nek sampai pisah karo dheke. Ya apa aku gak mulai sak minggu lho cek disayang karo dheke. Aku nek teko sepatuku dicopotno, kaos kakiku dicopotno, didolokno banyu anget diusapi. Terus kambiku diwis pokoke aku iki nglakoni apa bojoku tetep apik. Suwe-suwe kon kapok dhewe nglakoni sing elek-elek mergo dahsyatnya istrimu yang selalu mengabdi dalam keadaan apapun saja. Dadi saiki tak dongakno, kon oleh bojo sing mewakal. Gak mulai-mulai telung minggu tetep kok sayang. Sampai akhirnya bojomu insaf seinsaf-insafnya dan sangat takut kehilangan kamu. Aku berdoa semua laki-laki, semua suami takut kehilangan istrinya dan semua istri takut kehilangan suaminya. Ini ya, betul ya? Pak Muzamil ketawa, saya tahu hatinya. Ini ya, rek, ya oke. Aku ngomong ini kira, apa sebabnya? Sebab urip iki ombo, ojo dipersempit, Pak. Tadi Pak ayatnya, Pak. Dan tidaklah aku menurunkan agama untuk dipersempit. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Artinya, Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam agama itu kesempitan. Oke, saya mohon izin ya, Pak ya, karena sinau bareng. Tadi saya kan dolan, jadi nek Sunan Kalijaga iki gak ngene. Sunan Kalijaga biyen sing kepethuk wong Hindu sak desa. Gak kok terus sing bener iku mlebu Islam kae. Upamane wong terus gelem nggih ya napa Islam? Islam iku kon kudu sadar, kudu salat, kudu zakat, kudu puasa, kudu haji. Gak ngono carane Sunan Kalijaga. Gak ngono iku. Amerika saiki ngono kok, Islam adalah bersyahadat, salat lima waktu. Ngono. Gak ngono carane berdakwah. Nek Sunan Kalijaga dol-dol ayo ayo. Kadangku kabeh kene, ayo belajar ngadeg. Ngadeg. Wes ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Jadi ngadeg. Ngadeg iki wis rasakno ngadeg. Kayak apa ya kon? Oh kayak wit-witan. Oh kayak wit-witan ya kabeh wit-witan ngadeg ya. Ngono ya. Oh wit-witan itu tasbih nang Gusti Allah kabeh ku ngelem Gusti Allah. Ayo kon dadi wit-witan ngelem Gusti Allah. Terus ngrasakno nikmate ngadeg. Gurung diwuruki sembahyang ngadeg tok. Karep mari ngono jajal ngene ya. Ya. Angadeg aruku ya lho. Ngene iki kaya kewan ya. Sing juga mengabdi kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Mari ngono lungguh, mari ngono sujud. Jadi pengalaman sujud aku sing sujud to, gak usah ngomong Islam, sujud to, rasakno. Kalau dia sudah menemukan nikmatnya salat, nikmatnya ngadeg, nikmatnya rukuk, nikmatnya lungguh tahiyat, nikmatnya iftiros, nikmat sujud. Baru dikandani mulane Gusti Allah ngongkon awake dhewe iki cek idek karo Gusti Allah. Pertama itu ngadeg Allahu Akbar, terus rukuk, lungguh, sujud, kan begitu. Jadi caranya dengan memasukkan pengalaman manusia ke dalam pengalaman alam. Kon gak iso dadi menungso wong kon dadi pit-pitan gurung iso kok kon. Kon paring dadi pit-pitan gurung iso apa meneh dadi kewan. Pit-pitan jalo sing bergerak, kewan bergerak. Bergerak kewan semua taat kepada Allah. Mulane kon sinau dadi kewan. Kon dadi kere gurung iso kan dadi menungso. Ya tak gak. Nak kerek njegok pada waktunya menungso njegak pendino goreng karan pas. Gitu mboten. Viral pisan. Gitu mboten. Nah, nek jare Kanjeng Sunan ngakunya Raden Seca waktu kesini ya. Mangun kelono, Ki Ageng mangun kelono ya. Namanya macam-macam karena beliau tidak ingin menunjukkan siapa dirinya, pokoknya disebut yang cocok sama keadaan setempat. Nah, nyuruhi salat ngene iku begitu wis ngerti nikmate ngadeg, rukuk, sujud, baru dikandani ngene lho mulane Gusti Allah iki nek awake dhewe gelem ngene iki ping 5 sedina, wah berkah ya karo-karuan gitu ya. Ya teman sekalian, malam ini juga gitu kita sinau bareng itu bukan tidak dengan pendekatan hukum, tidak pendekatan kekuasaan dan politik. Saya datang ke sini tidak karena kekuasaan dan tidak ingin kekuasaan dan tidak ingin ngatur-ngatur Anda. Dan aku tidak ingin kau menjadi pengikutku. Aku aja menjadi pengikut. Semua kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Padha awakmu wak lurah aku padha. Aku duduk pengikutmu, aku awakmu duduk pengikutku. Aku aja kok ikuti. Aku karo awakku dhewe gurung karwan iso nyelamet awakku, apa meneh nyelamet awakmu? Kon melok-melok, kon nek kon rabi aja nek takon aku. Cak niki enten redok cocok mboten nggih. Ya sak karepmu. Engko nek aku ngomong cocok kok begitu kon pegatan sing kok salahno aku. Jadi berallahlah dengan originalitasmu di sendiri, dengan otentisitas hati dan pikiranmu sendiri. Kamu bersyahadat kepada siapa? Jadi saya punya hak enggak terhadap syahadatmu? Gak duwe. Kon syahadat gak syahadat aku duwe hak tak gak. Tak sak karep-karepmu. Jadi aku gak nyalah-nyalah no kon. Kon sembahyang nang sapa? Nek kon kafir nang sapa? Apa kon kafir nang aku? Kafir kepada Allah. Lha apa liyane melok-melok? Wong sing kafir Allah kok liyane melok. Mulane aku gak masalah karo wong kafir. Kecuali dia kafir karo aku, misal ngidoni ndasku. Tak unter gulune ngono ae lha wis dah. Ya. Ya ta mboten? Ya. Kalau ada orang menghinamu berarti kafir kepadamu, baru kamu urus. Tapi kalau kafir kepada Allah, urusannya Allah. Kamu hanya bisa mengingatkan alon-alon bil hikmah wal mauidatil hasanah ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Lurah, Pak Camat semua. Nyun sewu Pak Kapol, Pak Jan, Pak Damil dulu monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Canun dan Kiai Kanjengnya, yang saya hormati Bapak Camat beserta Pak Kapolsek, yang saya hormati Ketua Panitia acara ini sehingga dapat terselenggara, kemudian seluruh perangkat desa yang berbahagia, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan Canun dalam acara Sinau Bareng, sehingga kita dapat ilmu yang akan disampaikan oleh Cak Nun nantinya. Tadi sudah dibuka oleh Cak Nun, nanti kita dengarkan lagi petua-petua dan fatwa dari Cak Nun. Semoga nanti kita dapat memetik hikmahnya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih karena seluruh yang hadir di sini menyadari dan bisa berkumpul dengan tertib sehingga tidak ada hal yang tidak kita inginkan, karena kita di sini sebagai aparat keamanan beserta polsek menjaga supaya kegiatan ini bisa terselenggara. Dan saya berterima kasih karena yang dari jauh menyadari karena tempatnya di sini agak sempit, tetapi masih mau mencari tempat masing-masing, ada yang berdiri, ada yang duduk, semuanya niat ke sini hanya untuk mendengarkan dan sinau bareng dengan Cak Nun beserta Kiai Kanjengnya. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Cak Nun nantinya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang kita dengarkan dan kita nanti-nantikan, karena kita sudah lama untuk menantikan Cak Nun bisa datang di sini, dan pada malam hari ini semua itu bisa terwujud. Untuk itu kita dengarkan dan kita resapi, kemudian nanti mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Itu aja perlu disampaikan, karena nanti kalau kita banyak bicara nanti takutnya ibu-ibu tidak sabar dan akan mengantuk. Tapi kalau Cak Nun yang bicara, nanti kita segar kembali, kita mendengarkan candanya tetapi mengandung hikmah yang dapat kita petik. Kita jawab bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak Dan Ramil. Langsung kita mohon kepada Bapak Kapolsek yang saya ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun bersama kru jajaran Muspika Kecamatan Glaga, Kepala Desa jajaran Kecamatan Glaga, panitia dan seluruh hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Cak Nun, saya tidak bisa sambutan Cak Nun, jadi hanya cerita dikit saja. Ya, ya perlu diketahui bahwa karakteris masyarakat Kecamatan Glaga, walaupun saya baru 2 tahun sini, memang religius Pak. Jadi dari tingkat pendidikan saja bisa kita lihat di sini untuk pendidikan yang dasar keagamaan baik pondok pesantren maupun sanawiyah lebih cenderung diminati oleh masyarakat. Untuk sebenegeri saja dengan madrasah sanawiyah itu masih kalah siswanya Pak. Jadi memang untuk karakteristik masyarakat Glaga ini memang agamis. Makanya pada kegiatan malam hari ini, walaupun dibanjiri oleh ribuan jemaah pengajian, saya tidak minta bantuan BKU dari Polres Pak, cukup Koramil dari Polsek saja bersama Banser sudah. Insya Allah cukup, buktinya sekarang masih berjalan aman. Nah inilah buktinya bahwa masyarakat Glaga memang sudah religius Pak. Apalagi yang tambah dengan ilmu dari Cak Nun ya mungkin lebih mantap lagi gitu. Perlu diketahui jalan bahwa saya ini ditugas di Jawa baru 4 tahun ya, baru 5 tahun. Lama saya di luar Jawa di NTB. Mungkin dari karakter masyarakat sangat jauh. Nah, bahwasannya di sana memang masyarakat karakternya terbentuk oleh alam. Alamnya di sana keras batu gitu. Jadi masyarakat di sana, satu kecamatan saya pernah tugas saja di Kabupaten 4 tahun lebih itu tidak ada Pak, namanya pondok pesantren tidak ada. Tidak ada namanya pengajian jamaah sebesar seperti ini, belum ada. Saya selama 4 tahun. Makanya kejadian kriminalitas cukup tinggi, baik maupun pembunuhan, perebutan salah tanah, pencurian hewan, sampai dibunuh dibakar itu cukup tinggi. Saya selama 2 tahun di sini, alhamdulillah, jalan itu adalah nangkap-nangkap judi hanya kecil-kecil sudah aja. Tapi saya bina ya untuk sadar. Tapi untuk alhamdulillah ya ada sebagian pencurian yang ketangkap. Tapi tingkat kriminalitas untuk wilayah Glaga di jajaran Polres Lamongan itu adalah termasuk paling bawah, termasuk dari Sarjo itu, Bluluk itu. Itu paling bawah daripada kecamatan-kecamatan yang wilayah utara Paciran Beruntung itu cukup tinggi. Karena karakteris masyarakat memang beda. Yaitu yang perlu saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali karena ini bagian dari Lamongan, dan Lamongan itu terlanjur terkenal di seluruh dunia untuk hal-hal yang agak negatif. Jadi aku kepedok arek Malaysia, aku karo arek di Malaysia aku arek 300 tawuran tak biosi Pak. Tak biosi, artinya saya terjun ke tengah tawuran pakai kapak, pakai pedang. Aku mudun karo iki, karo Navy, karo Pak Brobit, karo Pak Is. Tak duni, tak bisa bertaruh nyawa. Jadi aku kena ya tebal ya. Mari ngeletak kabue, tak ureng-ureng aku keliling, mari ngeletak tak takoni ternyata arek Lamongan kabeh. Jadi aku nang Lamongan mikir-mikir Lamongan bagian dia iki ya. Alhamdulillah ini adalah bagian dari Lamongan yang punya kelembutan dan kekusukan. Ngono ya. Dan beruntunglah Pak sampean menjadi Kapolsek di Kecamatan Glaga. Saya sama Kiai Kanjeng bersyukur kepada Allah karena kita tiap malam tidak diizinkan oleh Allah untuk ketemu masyarakat yang tidak seperti ini. Jadi misalnya yang terakhir di mana? Dinggrobokan ya sekitar wong 20.000 30.000 religius kabeh aman kabeh sak durunge Jeporo ya saene kae sak lapangan sampai dalan-dalan bu ya religius aman kabeh sak durunge menan ndek Kendal. Oh Waleri 3 hari yang lalu Waleri ya saene kae ya aman kabeh sak durunge nang Lamongan kok bolak-balik. Payaman di Petung ya. Petung ya satu kecamatan di tangga sini ya. Panjang ya. Oh, di Panjang sih, Panjang ya. Di mana-mana alhamdulillah saya sama Kiai Kanjeng itu kan disakno Gusti Allah, lajur sampai kepada arek-arek sing apa jenis nakal-nakal. Jadi selalu kita dipertemukan dengan orang-orang yang ini kira religius, alim-alim, kanok sing nakal ya toh. Nyopet gak sido ngono iku lho. Ya karep barang kadang-kadang Pak, cuman terus eman ya wis enak-enak masuk nyopet rek kan gitu. Ono kadang-kadang ya gak niat nyopet cuman lan handphone dijarno ae nyantol lek ngene iki ya kepengin njupuk kadang-kadang lho Pak. Koruptor di Jakarta itu tidak berarti mereka selalu jahat, cuman mergo keliweran duit iku bendino wis yo gatel ya. Akhirnya kena kan gitu ya. Ya jane sak tak dongakno sampean gak kakek duit sing liwat sampean. Cek gak nyolong langsung aja tak no saran oleh duit langsung untuk Allah Subhanahu wa taala wis dalam keadaan halalan thayyiban dan aman, amin ya rabbal alamin. Oke, bapak yang lain barangkali saya mohon kalau masih ada. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya muliakan Cak Nun berserta kru Kiai Kanjeng, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Kecamatan Glaga, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Glaga, Bapak Sekdes, perangkat desa yang lain, dan yang saya banggakan para hadirin yang hadir di majelis zikir ini. Alhamdulillah Allah SWT telah mempertemukan kita di sini, di tempat ini. Insya Allah Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Kita juga selalu berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpahkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, nabi-nabi Allah sebelumnya, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak, kita ini menunggu apa nasihat-nasihat Cak Nun. Saya hanya menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Cak Nun. Cuma tidak tahu Cak Nun ini salah atau tidak garis bawah saya ini. Jadi sepintas saya menangkap Cak Nun tadi mengajari kepada kita menjadi ayah atau suami, menjadi istri atau ibu, menjadi anak yang terbaik itu lebih susah daripada menjadi pejabat atau menjadi presiden. Itu yang saya tangkap. Kenapa lebih susah menjadi suami, ayah terbaik, istri, ibu terbaik, anak terbaik? Ya karena sekolahnya tidak jelas. Di mana sekolahnya? Nah, salah satu sekolahnya untuk menjadi suami, ayah terbaik, ibu, istri terbaik, anak terbaik itu salah satunya di sini. Dan besok buyar. Hanya semam ini. Nah, kalau untuk menjadi presiden atau menjadi pejabat jelas, sekolahnya jelas ada, gurunya juga jelas, biayanya juga jelas, dapat dihitung. Nah, untuk menjadi ayah yang terbaik, biayanya tidak jelas, gurunya juga tidak jelas. Cak Nun ini hanya satu malam saja di sini, besok sudah tidak ada. Nah, kita berguru kepada siapa lagi? Nah, terus, nah, situ. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya kita menjadi ayah atau suami terbaik, istri atau ibu terbaik, dan anak terbaik. Itu, sekian Cak Nun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya berangkat ke sesi berikutnya, begini, saya ingin menanggapi dikit. Jadi saya itu diwurui anakku, rek. Jadi saya sama anak saya itu sinau-sinauan. Jadi saya sinau nang aku sinau nang dhek. Jadi untuk soal yang Bapak sebut tadi ngene lho, urip iku lek loro rek. Siji sing ana pungkasane, nomor loro sing gak ana pungkasane. Nek sampean jomblo ana pungkasane. Tapi nek rabi gak ana pungkasane. Berkeluarga itu abadi. Gak iso mas yo kon wis mati tetep berkeluarga, mas yo mung sampe swarga gitu mboten. Ya nek sampe swarga, nek sampe neraka niku sing angel. Lah bojomu nduk swarga ndelok awakmu latang-latang ndek neraka ya gak tega bojomu ya. Nah, pemerintah itu ada pungkasane, Pak. Nek negara kan ana pungkasane. Nek pemerintah 5 tahun, Pak Kapolsek di sini tugas suatu waktu pindah ke tempat lain dan nanti ada pensiunnya polisi. Tapi kalau suami istri ndak ada pensiunnya. Nah, saiki masalahnya adalah ojo sampai keliru organisasi. Pengorganisasian sesuatu sing ana pungkasane seje karo sing gak ana pungkasane. Ojo sampai awakmu ngurus keluarga sing gak ana pungkasane, ngurusi kaya sesuatu sing ana pungkasane. Jadi semua pertimbangannya harus dengan pertimbangan keabadian, jangan pertimbangan kesementaraan. Sing paling angel ngene rek, kon niku dadi pemerintah mek dilu tapi akibatnya abadi ya tega. Ya tega. Kon saiki dadi presiden. Wingi sak guring kon dadi presiden kangkung sak iket iku regane 700 saiki 5000. Wong e ngersula kon menanggung itu masih wis gak dadi presiden kon tetep dosa. Ya tega. Ya ta mboten. Sayyidina Umar bin Khattab bentus-bentus ndasi ndek tembok mergo krungu ana unta kepreset. Berarti dia gak bener ngurus jalan. Nah, nek dia gak insaf dan minta ampun kepada Allah, dosane untuk kepreset iku sampai di akhirat digawa karo Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai sampean dadi pemerintah ilinga lho. Sampean iku badine mek didik, kon presiden mek 5 tahun, kok peksakno ya apa carane 10 tahun, tapi efeke tanggung jawabmu iku abadi sampai meneh-meneh. Sampai menemani sampai anak putu kan tetap diling-iling salahmu iku kan gitu. Jadi mari sekarang kita berpedoman kepada ad-dunya wal akhirah, jangan hanya ad-dunya, karena kita tidak hanya hidup di dunia, kita hidup fit dunya wal akhirah. Jadi ojo kadang ngelakoni sing barang ono pungkasane. Nek bal-balan ono pungkasane, tapi nek olahraga gak ono. Kita betul apa menawis mangan ono pungkasane. Kan duwe segorong bungkus sing sitok kok pangan, sing sitok kok kena wong gelandangan. Awet ndi? Nilainya awet ndi? Sing kok pangan dhewe alah 20 menit wis gak kerasa meneh panganane, tapi sing kok kena gelandangan bermanfaat sebagai jariah sampai akhirat. Betul enggak? Maka mari kita perbanyak lakukan hal-hal yang punya efek abadi, punya akibat-akibat yang kholidina fiyah abada. Bener ya? Bismillah. Sekarang kita hitung waktunya, saiki 10:30. Ya. Kita masih punya Pak Muzamil akan merespon sejumlah hal dan menegaskan ini hari kemerdekaan ini tidak hanya berarti untuk negaranya tapi berarti untuk warganya juga, berarti untuk manusianya. Wong Islam juga harus mendapatkan kemerdekaan dalam konteksnya sendiri. Pak Lurah juga punya hak merdeka. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dantamil punya hak kemerdekaannya masing-masing, gitu ya. Ini harus kita pelajari bersama-sama. Nah, saiki aku takon. Iki mari tiga kelompok, Pak Muzamil masih ada tiga kelompok. Terus mari ngunu kita masih ada respon dan analisis terhadap presentasi tiga kelompok tadi. Betoro Kolo karo Emprit karo Benowo Sekar tadi. Ya. Jadi kira-kira sampai jam piro ini? Nah, jawabannya mesti geragas ini, Pak. Subuh ya, mergo ganti penggawean arek-areknya. Gak rek. Aku roh saking ngelake awakmu nang ilmune Allah ya. Dudu ilmuku lho ya. Aku gak duwe ilmu lho. Al-haqqu min rabbika. Semua kebenaran berasal dari Allah, tidak ada pada manusia. Jadi aku ini melok ngeterno menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah, Kanjeng Sunan semuanya dulu juga hanya menyampaikan. Semua berasal dari Allah. Saiki nek sak jam setengah muga-muga cukup ya, nek sampai jam 12. Ternyata gak cukup, yang ku embo didik ngono ya. Embo didik mari ngono kok kenaan terus lali datang sampai jam 1, terus lali sampai setengah 2. Nah, anjane lali kate lapo, kan hukume nek lali ya. Ini ya, ya. Bismillah, moga-moga Allah membimbing kita tidak terlalu larut sehingga nanti ada yang tersiksa, tapi juga tidak terlalu cepat supaya tidak ada yang kecewa. Ini ya. Sing jenenge Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada yang dirugikan. Semuanya dikei titik-titik ngono ya. Ngono ya. Itu yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan niku gak iso kontok liyane gak. Harus berbagi satu sama lain. Kalau hidup di dunia, kemerdekaan seseorang adalah siksaan bagi yang lain. Betul gak? Situ oleh bojo ayu, situ gak oleh-oleh. Sing merasa oleh bojo ayu merasa merdeka top ya aku, sing gak oleh-oleh ku tersiksa. Jadi surganya seseorang adalah neraka bagi orang lain selama kita hidup masih di dunia. Tapi engko di akhirat, surgamu adalah surga semua orang, surga semua orang adalah surgamu. Itu nanti di akhirat. Mulane ayo sinau kaya ngene iki lho. Ndik swarga men insyaallah kaya ngene iki. Kan sing dirugikan ya. Seneng kabeh, selawatan kabeh, tresno kabeh, aman kabeh. Gak ono sing ngaco blas, gak ono Pak insyaallah. Sampai akhir insyaallah gak ono sing ngaco. Eman bukan soal yo apa-apa, eman kate ngaco. Wong wis enake koyo ngene bareng-bareng ya. Oke. Sekarang saya berikan kepada Pak Muzamil untuk merespon, kemudian nanti saya minta nomor satu nomor dari Mbak Nia atau Mbak Yuli atau kedua-duanya enggak apa-apa. Setelah itu kita dengarkan presentasi dari Banawa Sekar, Emprit dan Betoro Kolo. Silakan Pak Muzamil, agak maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, pertama ini ya saya menggaris apa ya, katakanlah merespon beliau. Jadi begini, ya. Beliau tadi masalah hatam Quran, gitu ya. Masalah Al-Quran itu apa? Nah ini bapak-bapak dan ibu semua, beliau ini memang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua, gitu ya. Selama ini kita itu menganggap hatam Quran itu kalau membaca teks Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan itu ya. Dan kita lupa bahwa yang lebih penting dari membaca itu adalah pengamalannya kan gitu. Bahkan tujuan kita membaca itu justru bagaimana kita bisa mengamalkan. Karena ada tradisi, orang tuh kalau ngafalkan Quran, terus setelah hafal hanya membaca dan membaca dan membaca, tidak mengamalkan. Ya apa enggak? Nah ini yang beliau sampaikan, bahwa Quran itu, ayo kita pelajari, tapi tujuan mempelajari Quran adalah mengamalkan Quran. Gitu. Yang berikutnya, beliau, mari kita perluas pikiran kita. Gitu ya. Gini loh, kita kan sering menganggap Quran itu yang tertulis itu. Ya apa enggak? Nah terus beliau tadi bilang, apa iya petunjuk Allah itu hanya melalui tulisan? Apa tidak bisa melalui angin? Melalui gempa di Lombok? Gitu ya. Melalui tsunami? Melalui banjir? Melalui pertikaian demi pertikaian yang sekarang sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung. Apa itu juga bukan petunjuk dari Allah yang perlu kita baca? Lalu perlu kita apa? Kita hamisak jawabnya. Nah kan begitu. Nah kita terus sekarang seringnya kalau ingin dapat petunjuk itu wacan Quran. Kan begitu. Padahal tidak semua orang bisa membaca Quran. Nah. Sampean pernah dengar enggak syairnya Gus Dur? Hah? Dengar kan? Coba bagaimana? Al-Quran Qadim Wahyu Minul Ya Nah, apa? Al-Quran Qadim Wahyu Minul Ya Tanpa tinulis iso diwoco. Ayo, berarti kan kita selama ini salah sangka kepada Quran. Kata Gus Dur, Quran itu bukan yang tertulis itu, tapi iso diwoco. Ayo. Nah itu yang disampaikan oleh beliau tadi. Gitu ya. Jadi kita selama ini kecelik. Kecelik. Kecelik. Nah ya. Sehingga menganggap ahli Quran itu yang ahli membaca tulisan itu. Yang tertulis Bismillah dan seterusnya itu. Orang yang ahli kehidupan dikira bukan ahli Quran. Terus beliau, maaf ini beliau karena tidak hafal Quran terus, wah Cak Nun bukan ahli Quran, mau ngomong aja kayak, nah itu ya, nah kan gitu akhirnya, ya kan, nah itu ya, tolong dicerahkan. Nah ini cara beliau, ini kaitannya dengan kemerdekaan, inilah cara beliau memerdekakan kita semua, gitu ya. Jadi selama ini kita dikungkung, kita itu ditakut-takuti, gitu ya. Sehingga ya, sekarang saya tanya, Indonesia kita semua ini sekarang sudah betul-betul merdeka atau belum? Nah iya kak, gimana nih Pak Lurah? Kita sudah memperingati 73 tahun kemerdekaan, tapi ditanya sudah merdeka apa belum, jawabnya belum. Nah ini kan repot ini. Berarti yang 17 Agustus itu apa itu? Kalau ini belum, hah? Kalau Indonano, Pak Lurah, kalau nasional lagunya 17 Agustus tahun 45, itu karangan siapa? Siapa? Gak tahu. Gimana itu? Itu karangan Habib Husain Al-Mutahhar, ya? Habib Husain Al-Mutahhar, 17 Agustus, udah Pak. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kita. Hari merdeka bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap tetap setia, tetap. Nah, itu karangannya Habib Husain Al-Mutahhar. Kalau orang Madura lain lagi. Kalau versi Madura begini. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Nah gitu. Itu versi Madura. Oke, ya, sudah. 16 Agustus ya. Nah, ya wis, enggak usah berpanjang-panjang masalah itu, ya. Nah. Ini kan sudah ada lagunya, sampai malah mengatakan tidak merdeka. Nah, berarti ini anak-anak ini belum termerdekakan. Teman-teman ini, gitu ya. Maka inilah beliau ini. Jadi, gini loh. Ini seandainya ditanya, wah ini enggak selesai semalam, Pak Lurah. Kemerdekaan itu apa? Ini mesti jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab lek iso duwe bojo, nah itu ya. Lek dapat pekerjaan, gitu ya. Kalau banyak uangnya, nah itu macam-macam mesti jawabnya ini. Ada yang jawabnya nanti kalau apa? Iso mlebu surga, nah itu macam-macam itu jawabnya. Nah. Nah gini saja. Yang jelas ya. Ya katakanlah nanti ada Pak tentara nanti saya dianggap menyalahi aturan gitu ya. Pokoknya 17 Agustus kita merdeka, gitu ya. Merdeka secara fisik. Oke? Ditinggalkan oleh para penjajah pulang ke negaranya. Tetapi manusia, kan kita harus belajar tadi kepada beliau, manusia itu kan terdiri dari hati, dari otak, dari kepala, dari tangan, dari kaki. Nah, sekarang kita itu sudah merdeka enggak hati kita? Nah, itu ya. Sudah merdeka enggak pikiran kita? Terus kita itu wes jadi ndas di negara sendiri atau jadi kaki negara lain sebetulnya? Nah, ini persoalannya. Jadi sing konsep negara iki, negara ini dijalankan ekonominya menurut pikirannya siapa? Politiknya menurut pikirannya siapa? Kehidupan masyarakatnya itu siapa yang konsep? Ini pun kita pertanyakan, ya apa enggak? Indonesia jadi kalau ngini iki, nah, ajarannya siapa? Nah itu loh, ini perlu kita pertanyakan. Nah, oleh karena itu, ya, nanti karena ini masih ada sisa sesi berikutnya ya, minimal jawabannya Pak Lurah, ini ya, satu, ya, secara fisik kita sudah merdeka. Tapi hati kita belum merdeka. Ayo rasakan. Hati kita belum merdeka. Gitu ya. Secara spiritual, ya. Secara spiritual Anda belum bisa deg-degan langsung dengan Allah Ta'ala. Karena hampir selama sekian puluh tahun kita itu diajarkan, gitu ya, tidak untuk berani berhadapan langsung kepada Allah. Jadi sampean kalau mau menghadap Allah harus lewat organisasi ini, ya apa enggak? Harus lewat si A, si B, si B, pokoknya akhirnya sampean tidak berani menjadi manusia. Pes pokoknya urusanku dengan Allah, iki aku adepi dewe. Belum bisa seperti itu. Sehingga sampai itu masih sering ditipu-tipu oleh orang. Lek pengin mlebu surga, kudu milih aku. Nah itu loh. Pokoknya lek ora milih partaiku, no to. Gelem kowe kaya ngono kuwi. Itu namanya penjajahan. Jarene sapa surga menurut orang? Surga ya kita sendiri yang mencarinya, kita sendiri yang bertemu dengan Allah Subhanahu. Jangan mau dibodoh-bodohi. Besok kalau ingin masuk surga, pilih iki. Terus sampean percaya, jar ini sapa? Sampean depan dewe kepada Allah Ta'ala. Gak ada orang yang bisa menjadi wakil sampean di hadapan Allah, tidak ada. Percaya itu, ya? Sampean tidak bisa besok diwakilkan kepada orang-orangnya yang kamu sering dewa-dewakan itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Takutlah suatu hari di mana seseorang tidak bisa menjadi pengganti orang lain. Tidak bisa. Jangan mau dijajah. Paham? Jangan mau. Harus berani depan dewe. Gak bisa baca Quran, baca angin. Ya. Gak bisa baca angin, baca segoro lor. Gak bisa baca segoro lor, baca segoro kidul. Ya. Gak bisa baca segoro, baca gunung. Ya. Gak bisa baca gunung, baca dirimu sendiri. Oke? Okay? Oh iya. Jangan minder. Wah aku ora iso maca Quran. Ora iki, aku ora iso depan dewe karo Allah. Bisa. Itulah yang dikatakan oleh beliau Ki Haji MH Ainun Najib. Nah ini. Gimana ini? Diteruskan enggak? Ayo merdekakan ya. Ben jembar. Ben jembar pikirannya. Merdekakan hatinya. Selanjutnya merdekakan pikiran. Ya. Merdekakan pikiran. Kita ini belum bisa berpikir menurut pikiran kita sendiri. Betul. Belum. Maka Pak Lurah, gitu ya. Ini kalau kelebun. Kelebun, bahasa Madura kelebun. Pak kelebun ini. Saya punya mantu ponakan orang situ itu. Iya, ponakan saya dapat orang sini. Warganya sampean. Nah ya. Terus. Gimana dilanjar Bang ini? Satu lagi, selanjutnya nanti lagu ya. Merdekakan pikiran. Bangsa Indonesia, ya. Ini loh penjajah itu, ya. Sebelum pergi meninggalkan kita, mereka itu sudah tahu bahwa suatu saat Indonesia ini akan pasti merdeka. Maka mereka itu sudah mengonsep konsep-konsep pembangunan, konsep ekonomi, konsep politik. Itu yang dijejalkan kepada otak-otak orang Indonesia. Sehingga meskipun mereka pergi, tapi pikiran orang Indonesia tetap pikiran mereka. Sehingga meskipun mereka pergi, kita itu membuntuti mereka. Kita punya sejarah masa lampau, ya. Kita punya Sunan Kalijogo, kita punya Sunan Derajat, kita punya Sunan Bonang. kita punya Wali Songo, kita punya sejarah yang luar biasa. Tapi coba kita sekarang, sekarang negara kita ini di ekonominya diatur menurut konsepnya siapa? Konsepnya penjajah. Ya apa enggak? Politik kita diatur menurut apa? Politiknya penjajah. Sehingga hari demi hari kita bukan semakin merdeka, tapi hari demi hari kita ini akan semakin terpuruk karena kita dibodohi oleh para penjajah itu. Kenapa hutang kita kok semakin banyak? Kenapa? Karena kita memang manut penjajah. Hutang itu bagian dari penjajahan. Jadi mereka tahu dulu bahwa Indonesia tak merdeka ke, tapi mesti ora duit-duit. Kan tuh ya? Yo tak ke utang kui. Akhirnya oleh mereka, wah kurang dikai utang mana? Dipakai kurang, tak ke utang mana? Dipakai kurang, tak ke utang mana? Semakin suai, semakin terjajah kita. Dan itu memang konsepnya mereka. Ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ayo merdekakan pikiran kita. Ayo, Pak Lurah, kelurahan, gak usah rujukannya ke Amerika, ke Belanda, dan lain-lain. Kelurahan, sinau kepada orang-orang tua dulu kita di sini. Gitu ya. Nah, Amerika saja, begitu. Insya Allah kita merdeka. Sudah, begitu saja. Merdeka! Ya. Eh. Tepuk tangan untuk Pak Muzamil. Sebelum Mbak Nia, Mbak Yuli membawakan Nasam Alayna, sebuah lagu dari Lebanon, saya ingin mata rantai sambungannya ya. Pak Muzamil mengemulkan sejumlah hal yang memang sangat penting untuk warga negara Indonesia. Harap Anda ketahui, saya sendiri selama bertahun-tahun sangat berpuasa dan menahan diri untuk tidak ngomongin itu semua. Ini rek ya, aku iki gak tak omong no Indonesia ya apa. Aku sakno. Kon iku wis susah, tak kandhani kok tambah pecah ndasmu. Engko tambah kecewa, tambah putus asa. Wis gak apa anane saiki tak ewangane di tempatnya masing-masing ngono tok. Aja meneh kok sak Indonesia. Aku ngomong TNI cok gak tega karo Pak Dan Ramir. Gak tega aku. Jadi saya kesini tidak untuk jadi Bung Karno. Kecuali saatnya tiba saya harus bertugas seperti itu. Tapi aku rene iki rek, jangan khawatir, mereka selalu semuanya akan ke tempat saya. Semua yang akan memimpin Indonesia. Ya, dan saya ngemong alon-alon alus, dan aku roh elekmu rek, wahai Indonesia. Aku roh borokmu, bosokmu, badekmu aku roh. Tapi aku gak menikmati badekmu, sing kira-kira daging sing jiapi tak uri-urine, tak ewangane ndek desa-desa, ndek kecamatan, kabupaten kabeh tak ewangi. Dan kata dududi sing gak dadi aku menahan diri. Alhamdulillah Pak Muzamil bisa buka sedikit-sedikit supaya Anda tetap sadar. Jangan dipikir saya tidak ngurusin Indonesia, tapi tak urusi temen. Enggak jebol lho, Rek. Enggak jebol lho, enggak. Ya, jadi aku gak gelem Indonesia jebol. Saya tidak mau melakukan seperti saya menurunkan Soeharto atau menaikkan Gus Dur dan menampung Gus Dur setelah dipecat. Dan saya sudah tidak mau melakukan itu semua karena masalahnya sudah lebih complicated, tidak seperti kemarin lagi. Tapi aku mek ngene iki. Saiki sementing awakmu dhewe selamat tinggal pe Gusti Allah ngono tok. Sing tak pikir. Jadi ini yang dikatakan Pak Muzamil, ngene lho, iki Gusti Allah ndek kene, awakmu ndek kene ya. Pamane ya. Iki antara awakmu karo Gusti Allah iki ono macam-macam. Ono ulama, ono kiai, ono ustad, ono negara, ono MUI, ono NU, ono Muhammadiyah ngerempel wakil ndek kene sehingga dalammu nang Gusti Allah iku kadang diewangi, kadang dihalangi. Kadang-kadang ulama ngewangi awakmu cek cepet pas ila siratal mustaqim, kadang-kadang malah dindek cek gak rono iso ae. Kadang-kadang negaramu iku iso ngewangi awakmu cek beribadah secara lebih efektif, kadang-kadang malah ngeriwui sehingga awakmu kurang beribadah iso ae. Jadi sing penting awakmu saiki aja ngenteni aku ngaran-ngarani sapa-sapa. Awakmu kudu duwe penilaian dhewe apa ya sing garakno aku siratal mustaqimku iku luwih beres dan apa ae sing kira-kira menghalangi aku. Gitu lho. Awakmu sahadat ya ijen, gak iso kon disahadatno. Sahadat itu ya kamu dewe nang Gusti Allah. Gak ono aku nyahadatno mu'alaf gak ono. Sing ono ashadu, aku bersaksi aku. Dan tidak ada Islam lawang, gak iso aku Islam lawang. Wong mengislamkan dirinya sendiri, ya tak gak. Nah, awakmu kudu punya kedaulatan menjadi Muslim sejati yang berhadapan langsung dengan Allah, dan apa saja menghalangimu itu, yo gak kok terus kok berontak kok tabrak gak, tapi dieling-eling di sing kira-kira memperlambat hubunganmu dengan Allah, nutup-nutupi apa di sing liyane sing iso mempercepat. Misalnya ono wasilah, gak usah berdebat. Urip panjenengan nggo wasilah gelem gak gelem. Wong kon biyen sirsiran yo wasilah kantor pos, wasilah WA, ya toh? Ya, guru ngono WA ya biyen ya, Pak. Yo wasilah kantor pos, Pak ya, surat-suratan. Wasilah itu kewajaran hidup. Masalahnya adalah pada posisi yang bagaimana. Jadi kalau wasilahnya itu syafaat Rasul ya, ya ya kita nikmati. Tapi kalau ada yang selain Rasulullah merasa punya hak dan ngeklaim bahwa dia dalam tanda petik punya sub syafaat, nah iku baru kan hati-hati. Kayak aku rek, ojo percaya karena aku kan. Lah kurang apa lho aku iki? Kabeh kiai kan percaya aku rek. Lho aku gak lho, ojo percaya aku. Kon kudu percaya nang otoritasmu dhewe nang Gusti Allah. Ojo sembahyang mergo aku, ojo dadi wong apik mergo aku. Dadi apik mergo kesadaranmu, mergo tauhidmu dhewe lah ngono. Ngono lho rek, mergo aku gak iso nulung awakmu, sing iso nulungi awakmu karo aku sitok, yaitu syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad tidak punya hak syafaat, Nabi Musa gak duwe, Nabi Ibrahim gak duwe, mek Kanjeng Nabi Muhammad tok sing iso nyelametno awakmu. Awakmu kudune gak rabi iso rabi, kudune dadi sithik iso dadi akeh, kudune konangan iso gak konangan, kudune macam-macam lah. Pokoknya syafaat itu bisa bermanfaat dunia akhirat. Ini rek ya. Jadi yang dimaksud Pak Muhammad Bozamil adalah coba kamu berdaulat. Upama ganok dunia, sinting ganok awakmu karo Gusti Allah beres. Ini aku takon, nek ganok NU ya apa? Iso mlebu surga ta gak? Berarti NU boleh ada, boleh tidak ada. Upama harus ada, kudu nolong aku nyedhikno nang Gusti Allah, ya ta gak? Nek sampai ana ormas, aku melok terus ngarahno aku congkrah dan adoh karo Gusti Allah, apa tak eloki? Ngono gak? Bener lah gak? Ana endo gak masalah, api angger nyidekno aku karo Gusti. Ana lagu, monggo. Angger nggarai aku idek karo Gusti Allah. Ya tak gak? Ana NKRI, monggo ndak ada masalah. Angger nulung aku, nyidek aku, nyidekno aku nang Gusti Allah. Apa saja asal mendekatkan kepada Allah itu baik. Mulane nek rumusku sederhana. Dangdut oleh tagak duduk soal dangdut pokok efeknya mendekatkan kita kepada Allah apa tidak, nek ngunut tok kok masih akan sembahyang nek ngadono nang Gusti Allah gak apa. Ana wong sembahyang nyembah sembahyangi, ana sembahyang, ana wong sembahyang bangga dengan sembahyangi, terus nyelek-elek wong sing gak sembahyang, terus merasa berprestasi mergo sregep sembahyang. Sembahyangku duduk prestasi rek. Jadi polisi duduk prestasi. Yang prestasi adalah kalau polisi mengamankan rakyat. Mengamankannya itu yang prestasi. Polisinya tidak prestasi. Betul enggak? Ulama bukan prestasi. Wakil presiden bukan prestasi. Yang prestasi adalah kalau dia sudah menambah manfaat rakyat sebagai wakil presiden. Aku lagi urung prestasi. Gitu, rek. Aku gak ngerti prestasi apa-apa. Aku gak ada prestasi apa-apa, aku kira ini kini urutan. Aku ada utang lagi karo Gusti Allah. Lagi dikongkong nyecil aku nang gelaga. Cek aku bisa nyecil Gusti Allah, utangku sambrek. Alhamdulillah. Aku gak kepingin dadi apa-apa, gak kepingin ke apa-apa. No, ya toh. Nek ngunut tuh aku. Wong urip iki wong kabeh dek Gusti Allah, aku sehingga ya Gusti Allah, aku gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Aslinya aku ya gak ono, upama aku kita terus gak ono, ya ngancen aslinya gak ono. Aku nek di anak-anak no, kita adalah animasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul enggak? Ngerti animasi rek? Kita ini hanya seakan-akan ada aslinya ya, tapi aja diterus no gendeng kan. Ya ini ya, ke Bismillahirrahmanirrahim, inilah Nasam Alaina. Kemudian kelompok tiga saya mohon maju ke depan. Langsung sekarang, tiga kelompok ke depan. Sambil mereka menyiapkan diri di depan, Mbak Nia, Mbak Yuli, saya minta bisa maju ke sini. Oke, mikrofon saya mohon untuk standby di depan bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak punya hak untuk setiap saat menanyakan, memotong, membantah, menambahi atau apapun. Saya mohon para generasi yang lebih sepuh membimbing kepada yang lebih muda yang sedang akan presentasi. Juga siapapun saja berhak, gitu ya. Saya mohon mikrofonnya disiapkan di depan. Ini masih ada, ini juga ada. Insyaallah. Oke, saya persilakan pertama kelompok Petolokolo dulu ya. Kita balik. Oke, ada mikrofonnya. Diperkenalkan siapa juru bicaranya dan lain sebagainya. Kemudian dikemukakan hasil analisis bersamanya. Ya. Berdiri lebih bagus, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari grup Betoro Kolo menghadapnya antara jamaah sama sini. Jadi yeah. 70% ke sana, sekali-sekali ngelirik ke sini enggak apa-apa. Ya, tapi ke jamaah ya. Dari pertanyaan di antara 6 susunan NKRI, antara kepala, tangan, kaki, hati, sahwat, dan Cak Nun, posisi Cak Nun. Hasil diskusi kami, kepala adalah MPR, tangan adalah presiden, kaki adalah aparat keamanan, aparat negara keamanan, tiga. Hati adalah rakyat, sahwat kesejahteraan, dan Cak Nun adalah bagian dari rakyat. Sampun. Oke, sederhana. Oke, ada tanggapan dari bapak-bapak? Saya tanya dulu pertanyaan pertama, itu faktanya apa karepmu? Fakta. Faktanya. Yeah. Benar bahwa kepalanya, dari kepalanya itu yang menentukan segala sesuatu, itu MPR. Yeah. Oh, jadi apa yang dilakoni presiden itu janjane sing ngongkon MPR. Yeah. Ya apa menurut sampean? Rakyat. Loh, rakyat. Ada tanggapan di teman-teman? Kepalanya adalah MPR. Menurut sampean gimana? Saya enggak mengatakan benar salah. Ya, Mas. Cek. Oke, menanggapi jawaban dari yang kelompok 3 tadi bahwasanya yang kepalanya yaitu rakyat, MPR, DPR, presiden itu sebagai wakil kita. MPR mewakili suara rakyat untuk dijalankan. Sekali lagi, iku karepna faktane. Seharusnya. Loh, saya yang saya tanyakan faktanya. Kekarepan seharusnya ya, harus ke biyen. Nggih. Iya. Lah saiki faktane ya apa sapa ndase? Faktanya partai. Eh? Partai politik. Partai politik. Oh, benar partai politik. Ada Pak, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bahwasannya negara kita saat ini menganut sistem presidensial. Jadi kekuasaan memang ada tangan rakyat, tapi dimandatkan kepada presiden yang punya kekuasaan penuh. Itu. Terima kasih. Jadi kepalanya presiden menurut Bapak ini berdasarkan sistem presidensial. Wes, tanggapanmu? Tapi saat ini gini gue yang ini jenis senang bareng gak apa-apa re, api re. Ya terus ya. Gak saat saat ini gini gue bawa Canu. Ini gue bawa yang di seperti dibilang oleh Pak Kapolsek bahwa kita ini presidensial, maka kekuasaan ada di tangan rakyat tapi dimandatkan secara penuh kepada presiden gitu. Nah oke, nek ngono ngene. Bener presiden berkuasa penuh? Ngapunten Cak Nun nggih. Ya oke, monggo. Mengacu peraturan undang-undang yang 45, seharusnya kan yang berhak menentukan segalanya kan MPR selaku perwakilan dari rakyat. Sedangkan presiden kan cuma perwakilan dari pemerintah selama 5 tahun. Jadi yang berhak menentukan dalam lembaga negara selaku MPR wakil rakyat itu. Menurut saya gitu ya. Oke, jadi berarti kepalanya siapa ini, Marek? Saya NKRI ini. Nek dari seluruh diskusi barusan tadi. Ndase siapa? Oke, kalaupun presiden, sekarang pertanyaannya bener presiden sing nentokno kabeh? Gak ana ta sing di kiwa tengene mburine presiden sing sapa kira-kira, apa kira-kira? Ada yang bilang pemilik modal. Ada lagi apa? Pengusung partai, Janun. Eh? Pengusung partai, ketua partai itu. Partai pengusung itu. Partai pengusung. Partai pengusung itu kepala apa Yuwaswi Sufi kepala? Yuwaswi Sufi kepala. Ada enggak faktor yang di luar yang resmi, MPR, parpol, presiden, ada enggak yang berperan menjadi kepalanya NKRI tapi tidak ada secara resmi? Rakyat. Siapa? Rakyat. Rakyat. Ya apa sih kon niku? Oh rakyat lolok gak iso apa-apa ngene kok ngomong rakyat ae sih. Iku lak karepmu, Mas. Iki ngomong faktane ya apa duduk karepmu ya apa? Kita belajar fakta, belajar kenyataan, ojo karepmu. Angin iki yo sing gara-gara wong Indonesia gak maju-maju mergo gugu karepe dhewe. Faktane ya apa ngono lho, Mas? Ya Bapak, silakan Bapak. Ya, kalau sistem kekuasaan pemerintahan ada tiga, yang mana yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kalau legislatif yaitu DPR, yudikatif itu ada kepolisian, ada kejaksaan itu. Kalau eksekutif itu ya pemerintah yaitu presiden. Demikian, Ma. Ya. Ada bedanya enggak negara dengan pemerintah? Nah, trias politika yang disebut Bapak Kapolsek tadi itu pemerintah apa negara? Pemerintah yang ada pungkasannya tadi. Nah, kalau negaranya yang mana? Iki gak kudu khatam bengi iki lho, Rek. Aku mek ganggu-ganggu cek kon buka lawang, ya. Terus negarane diwakili sapa? Kalau dulu kan diwakili MPR Janun. Dulu Pak. Undang-undang 45 yang dulu. Ya, sekarang? Sekarang kan sudah di amandemen. Nah, jadi sekarang tidak ada negara? Ya, negara tetap ada. Ya, tapi tidak ada tangan negara di dalam penanganan NKRI, gitu. Sekarang saya tanya, kalau KPK itu negara apa pemerintah? Sampai pakai mic, Mas. Negara, seharusnya. Negara. Jadi, kalau presiden itu negara apa pemerintah? Pemerintah. Tinggi mana presiden negara sama pemerintah? Ya, negara. Negara. Boleh enggak presiden... Wajar enggak presiden melantik KPK? Seharusnya tidak wajar, enggak boleh. Karena lebih tinggi lembaga negara itu kan. Lebih tinggi KPK daripada presiden. Ngono kira-kira, Mas? Iya. Ngono ya. Iya. Kalau lembaga negara yang lain? Selain KPK. TNI dan Polri kan lembaga negara. TNI Polri itu pemerintah apa negara? Negara. Negara. Lembaga negara bukan lembaga pemerintah, gitu kan? Makanya dia tidak di dalam departemen, betul enggak? Iya. Karena dia negara, bukan bagian dari pemerintah, kan gitu? Iya. Kalau KPU? KPU juga negara seharusnya. Negara. Mahkamah Konstitusi? Ya, negara seharusnya. Negara. Komisi Yudisial? Loh, gak apa-apa Mas, ya, Mas. Negara. Sampai gini, sampai istiqomah tangan ini gini. Iya, negara. Ya. Nanti mana? Angin ya, oke. BUMN, dari siapa? Negara jadi. Negara. BUMN kan digolong nyambut gawe oleh rakyat, nyambut gaya rek, ya. Anak sing minyak, anak sing ngopolak nuna. Badan usaha milik negara. Negara. Nek ngunu, nek oleh hasil, setore nang di. Kangge rakyat. Lo, setore BUMN ku duit. Negara. Dikek nang di. Negara, pemerintah. Buat ya. Negara. Dikek, jadi selama ini BUMN setor duit nang siapa? Pemerintah sekarang. Pemerintah. Bener tak gak? Salah. Salah. Kudune setor nang negara. Lembaga keuangan negara. Tapi mergo lembaga keuangan negara gak ono, onoe lembaga pemerintah. Iya. Kan gitu. Dadi iki apa? Upama iki wong iku simetris tak gak sikile tangane ndase. Jadi cacat. Nggih. Cacat. Oke, jadi negara kita cacat menurut dia dan saya setuju. Nggih, punten. Iya. Anjane jek ngene iku. Lah nggih. Sederhana lah, aku jane yo gak tega ngomong ngene iki rek. Suatu hari gelem gak gelem kon kudu memilah antara negara dengan pemerintah, antara keluarga dengan rumah tangga. Siji urusane keluarga, siji urusane rumah tangga. Ada pilahnya dan seterusnya ngono ya. Oke. Jadi aku ndek endi aku? Nggih. Nggih cara kasar e sampean jenengan niku nggih. Nggih ruang ngoten nggih. Terus nggih rakyat ngoten kangge puno kawan cara kasar. Ini kan pendidikan kenegaraan terus saiki iki, Pak. Ya, Pak ya. Ini kan pendidikan kenegaraan, pendidikan politik, pendidikan birokrasi, pendidikan akal, pendidikan organisasi bagaimana bernegara. Kudune sapa sing sing menjalankan tugasku iki? Nggih. Negara wat sampeyan terus. Eh kudune pemerintahan ngoten lho. Ya pemerintahan utawa cari negarawan Bu sapa, MPR ngutus sapa ngono ya? Nggih. Nah, kok aku sing keliling ngene iki? Sapa kira-kira liyane sing sing gelem ngancani sampeyan sampe lewat tengah malam kayak ngene iki? Lah aku iki sapa? Dadi aku lak duduk sapa-sapa Mas. Saiki aku kepengin negaskan rek aku iki duduk sapa-sapa di NKRI. Jelas ya? Dadi nek aku ya apa-apa ya aja dituntut apa-apa wong aku duduk sapa-sapa, aku tidak punya tugas apa-apa, tidak punya kewajiban apa-apa dan tidak digaji. Masih lumayan lho Pak tentara masih digaji negara, aku gak ya. Gitu ya. Jadi aku gak ada tugas di sini, maka kalau saya mau ke sini Pak Lurah itu karena aku cinta padamu. Ya, tidak karena aku berkewajiban atau bertugas. Ini tidak ada SOP-nya, tidak ada SPJ-nya, tidak ada semuanya. Karena aku sayang karo rakyat Indonesia nek ngono tok. Jelas ya? Nggih. Ada hal lain yang dikemukakan kepada tim Betara Kolo? Silakan. Terakhir sebelum kita pindah ke tim berikutnya. Pak Kapolsek masih ada respon Pak? Cukup ya. Oke, bismillah, tepuk tangan sekali lagi untuk Betara Kolo. Yang kedua Emprit. Monggo. Nanti yang terakhir baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula hormati Guru Besar Kiai Haji MH Bahnun Bahnun dan Pak Muzamil dan seluruh pemerintah. Saya mewakili kelompok saya akan mempresentikan tentang NU. Yang pertama, kepala NU. Kepala menurut kelompok saya adalah perintis. Perintis kita adalah perintis NU adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Lanjut ke nomor 2 yaitu tangan. Tangan NU menurut kelompok saya adalah pengurus ranting dari atas yaitu PBNU, terus turun PWNU dan sampai terbawah pimpinan anak ranting. Terus lanjut ke kaki. Kaki dari NU menurut kelompok kami adalah jamaah NU sendiri. Karena jamaah yang bergerak bersama-sama menuju kebaikan itu. Lanjut ke hati. Kalau menurut kelompok kami, hati NU adalah kumpulan para ulama. Terus syahwat NU. Untuk syahwat NU, NU ingin menyebarkan ahli sunnah wal jamaah ke seluruh dunia. Pun suwun takun. Oke. Sing gurung dijawab lah aku ndek endi rek. Nggih. Mbah Nun mboten saged disebut kalih kata-kata. Saking luar biasane Mbah Nun nggih nyebut Mbah Nun niku mboten wani. Nggih. Mboten wani. Nggih, suwun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pokoknya mudah-mudahan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Apa ae sing didukno karo Gusti Allah nang omahmu, nang ubun-bunbunanmu, nang atimu, nang uripmu kabeh adalah segala sesuatu yang baik menurut Allah. Jadi semua kesimpulan kita dan semua pendapat kita itu terbimbing oleh Allah. Saya tidak menuntut Anda untuk mengetahui semua yang saya tanyakan. Yang saya lakukan adalah bahwa kita harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Melok dutun-dutunan, duting-duting, buka-buka lawan, syukur awakmu gelem ngeleboni. Karena kalau Sayyidina Ali namanya Babul Ilmi, kalau Rasulullah SAW namanya Madinatul Ilmi. Ada pintu ilmu, ada kota raya ilmu pengetahuan, yaitu Rasulullah sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada tanggapan kepada organisasi NU tadi yang kesimpulannya saya tidak bisa disebut dengan kata. Kalau gitu sebutlah dengan bunga. Waduh. Ada? Kalau tidak ada, saya minta tanggapan Pak Muzamil malahan langsung. Baik, terima kasih. Kalau secara ya ini begini, ada yang disorganisasi tadi, salah satu jawabannya ketika menyebut hatinya itu adalah perkumpulan para ulama. Karena NU itu sendiri perkumpulan para ulama. Gitu ya. Jadi NU itu organisasinya para ulama. Gitu ya. Nah, makanya namanya Nahdlatul Ulama, gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama apa artinya? Kebangkitan para ulama. Berarti pengurus NU itu semuanya harus ulama mestinya, kalau begitu namanya, ya enggak? Kalau ada perkumpulan para petani, mestinya semua pengurusnya akan petani. Hah? Ya enggak? Karena kalau pedagang kok bukan perkumpulan petani, ya perkumpulan petani dan pedagang kan gitu ya. Terus kalau ada perkumpulan petani itu ada copetnya, berarti perkumpulan petani, pedagang dan copet. Nah kan gitu ya. Nah, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Berarti semua pengurus itu harus punya kapasitas sebagai ulama. Nah itu ya. Nah cuma ulama ini dalam menjalankan organisasi ini harus binidom. Binidom. Apa yang dom? Dengan penataan. Maka satu harus ada di hati, sebagian di otak, sebagian di kepala, sebagian di kaki, sebagian di tangan, sesuai dengan makom keulamaannya masing-masing. Nah kan itu mestinya, ya kan? Berarti sebetulnya, nah itu ya. Sekarang, gitu loh. Kalau saya jelaskan begini, NU ya, NU gitu ya. Jadi mestinya kepalanya itu suriah namanya. Suriah. Jadi di NU itu ada suriah. Suriah itu, kalau suriah paling tinggi di Indonesia itu Rois Am itu. Ya. Cuma Ruf Amin itu suriah. Itu kepala. Kemudian ada tangan dan kaki. Gitu ya. Pelaksana kepala, yaitu tamfidiyah. Yang diketuai oleh Pak Said Agil Sirot dan seterusnya. Kaki-kakinya itu ada Fatayat, ada Ibnu, ada IPBNU, ada Ansor, ada Banser, gitu ya. Itu adalah kaki-kaki gitu ya. Kemudian ada yang enggak kelihatan, enggak usah disebut dalam struktur organisasi, tapi ada gitu ya. Karena mereka ini spiritual, gitu ya. Spiritual. Karena ini organisasi ulama, ulama itu sendiri kan sudah spiritual, ya kan? Kan ulama itu bukan material, bukan intelektual, gitu ya. Ulama itu di atasnya profesor, di atasnya doktor. Jadi bukan hanya urusan bumi, tapi dia menjadi langit, gitu ya. Nah, mestinya ada yang menjadi hati dari NU. Kira-kira siapa? Nah, yang ada Nabi Muhammad sudah, yaitu mestinya ada ulama yang sudah sampai mencapai tingkat kewalian, gitu ya. Jadi NU itu kudu ono wali nih, re. Karena kalau NU sampai gak ada walinya, tamat Indonesia ini. Oh iya, tamat. Karena NU kan paling besar di Indonesia. Nah, maka gole ono iki, gole ono. Jadi kalau ada di sini ada PC NU mana? Lah, Lamongan. Ini kudu ono sing memper-memper wali jadi sumber inspirasinya, jadi hatinya. Nah, itu ya. Nah, terus ada otaknya. Nah, otak itu enggak kelihatan juga, itu para mustasyar. Nah, dia. Para mustasyar. Mustasyar itu tidak struktural, ya, tidak formal. Itu para mustasyar, mestinya seperti itu. Nanti ya. Nah, kalau tadi Ki Hasim dan lain sampean sebut itu maksudnya mestinya konon asasinya Ki Hasim. Jadi Ki Hasim itu dulu nulis konon asasi Pancasilanya gitu ya. UUD 45-nya itu ada khithoh nahdiyah, itu mestinya yang jadi pegangan. Seperti itu mestinya NU itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa seperti itu yang sekarang? Nah, ini jawab sendiri-sendiri ya. Gitu ya. Maka gini, konteks Indonesia. Contoh konteks Indonesia ya. Karena NU itu organisasi ulama, kalau tadi Indonesia ada kepala, ya. Ada kepala, ada tangan, mestinya NU itu jadi apa di Indonesia? Mestinya hati kan? Menjadi bagian dari hati. Nah, itu ya. Nah, jawab sendiri. Hati itu tempatnya di mana? Nah, sekarang NU harus istiqomah jadi hatinya Indonesia yang membimbing, atau paling rendah menjadi akal, otaknya Indonesia, gitu ya. Maka insya Allah Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Begitu. Oke. Sebelum Sewu Mbak Banun, ya. Amat Sewu Badhe Tanglet. Oh. Tenggene Pak Yai Mujamil. Untuk NU eksistensinya gimana ya? Eksistensinya NU untuk masyarakat. Terima kasih. Pak Mujamil. Eksistensi NU adalah melaksanakan program-program NU sesuai dengan yang dirumuskan dalam setiap muktamar, melaksanakan ADART-nya NU. Ngerti ya? Dan karena NU itu organisasi ulama, memang NU mestinya harus lebih ketat dari para organisasi lain. Gitu ya. Karena kalau kata Imam Ghazali, fa fasadur ru'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istila'i hubbid dunya 'alaihim. Gitu ya. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya para pemimpinnya. Dan rusaknya para pemimpin karena rusaknya para ulama-nya. Gitu ya. Jadi kalau Indonesia sampai rusak, ini berarti ulama-nya rusak. Gitu. Betul. Ini Imam Ghazali loh yang berkata, bukan saya. Saya hanya menerjemahkan. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Rusaknya para pemimpin, para penguasa, itu karena rusaknya para ulama-nya. Kalau ulama itu istiqomah dan baik, gak ada presiden, menteri, bupati berani korupsi. Malu sama ulama. Loh iya. Misalnya di Lamongan. Ya, Lamongan ya. Ada ulama yang istiqomah. Betul-betul pegang agama. Gak usah banyak. 10 orang saja. Bupati mau korupsi itu malu. DPR mau kong kali kong malu. Hakim mau apa? Bermain hukum mah malu. Malu. Iki kok kiai api-api. Jujur melaksanakan itu insyaallah. Karena itu akan menjadi hati. Tapi sekali ulama bengkok, maka pemerintah akan bengkok. Gitu ya. Begitu. Nah, kata itu kata Al-Ghazali, fasadur ru'aya bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemerintahnya, dan rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Dan rusaknya ulama bistila'i hubbid dunya 'alaihim, karena mereka dikuasai oleh cinta dunia. Nah, itu kata Al-Ghazali. Sudah gitu. Oke, sebelum Pak Marsikar, saya ingin berinformasi dua. Yang satu gini, aku iki mancing pertanyaan iki tidak dalam rangka mempertanyakan ta nuntut ta yok gak. Aku iki dalam rangka menikmati kemerdekaan saya. Sebab saya tidak ada di semua itu dan saya tidak tanggung jawab loh. Indonesia rusak, aku gak melok tanggung jawab. Upomo nek NU ono gak tepake, aku gak melok tanggung jawab. Wong aku duduk bagian dari NU. Dan aku bersyukur mergo NU wis ono ridomiahnya, sudah ada organisasinya, punya AHWA, punya ADART. Indonesia yang ngono wis ono konstitusine, ono UUD-ne, ono pemerintahe, ono DPR-e wis jangkep kabeh, gitu ya. Monggo, aku gak melok-melok lho rek, ya. Aku rene iki mek nyewang-nyewangi, nek kurang gula tak tambahi gula, mek ngono tok ya. Saiki nek ibarat aku takon, nek sikil loro kan kudu giliran. Ana tagak di antara badan sing gaprekan. Nek awakmu urip, ana tanganmu musuh tanganmu, ta sikilmu musuh tanganmu, ana sing gaprekan tagak. Aku takon Jokowi Indonesia ta duduk? Ya. Prabowo? Ya. Prabowo karo Jokowi kerjasama tak gaperan. Loh, angel melakukannya nek gaperannya tega. Ah, berarti harus ada yang anda benahi dari sistem demokrasi. Ya, aku gak ngarani elek lo ya. Tapi sikile serimpetan karu-karune lo, iki saling nyerimpet lo satu sama lain lo ya. Nah, NU melok mengurai serimpetan tanpa nambahi serimpetan. Ah, monggo sakarepmu. Aku gak melok-melok lho ya, dan aku gak ngarani lho ya. Monggo sakarepmu, aku mek koncomu, aku ki mek tonggone NU. Gitu mboten. Mek nambah-nambahi melok nimbo, ono gendeng-gendeng roto-roto tak benak no mek ngono tok. Tapi aku gak duwe tanggung jawab, ndak punya tugas dan tidak punya kuasa apa-apa di NU maupun NKRI. Ngono ya rek ya. Oke. Nomor loro, ada informasi Pak Muzamil. Pak Muzamil mengatakan harus ada ulama yang mendekati walayah atau wilayah kewalian. Dan menurut menantunya Gusmus, ya, Ki Haji Mustafa Busri, yaitu Mas Dr. Ulil Absar Abdallah, dalam pernyataannya di Semarang, kesaksian dan testimoninya di Semarang, ketika Gusmus ulang tahun, beliau mengatakan dengan sangat gamblang bahwa ada dua orang yang merupakan waliullah di Nahdlatul Ulama, dan merekalah yang membuat Indonesia tetap aman. Dua orang wali itu, satu adalah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, yang kedua adalah Gusmus sendiri, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Tapi aku wis kari enak wis. Wis ana waline loro, dan tidak hanya wali, mereka berdua menurut Mas Yul adalah wali kutub. Wali kutub itu adalah yang bertugas menyeimbangkan katulistiwa, sehingga kutub utara dan kutub selatan itu selalu berada di dalam energi dan manajemen yang apa balance satu sama lain. Dan jadi kita masih punya dua wali di Indonesia, yaitu Mbah Maimun sama Gusmus. Nah, wis kari enak aku. Wis kari kapan kepodok Mbak Novia, sekali-sekali riyo titik-titik kan gitu kan. Mosok poso terus bendino rek kan gitu kan ya. Itu ya rek ya. Jadi aku rene bersyukur loh, gak nuntut sapa-sapa. Jadi kita terima kasih kepada kelompok yang NKRI maupun kelompok yang Nahdlatul Ulama ya untuk analisa tadi. Sekarang kita dengarkan bersama. Ini sekarang urusan yang sebenarnya paling besar, paling jauh, paling abadi, yaitu kaum muslimin sedunia. Tafadhol, tepuk tangan untuk perwakilannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Banawa Sekar, saya mau izin dulu untuk Banun Amit Sewu. Kulo badhe sanjang, kulo enggak ada putri baru lahir, kulo namini Ainayah Al-Fatihah. Matur suwun. Kembali lagi untuk konsep kepala sire, Ainayah Al-Fatihah itu kan Mbak Yune Akila Fadiyah ya. Jadi anaknya Mbak Novia sing barep, yang oleh Allah diambil ketika akan lahir. Jadi pas arep lahir, kalungan usus akhirnya tidak tercover sehingga meninggal ketika masih dalam kandungan. Terus aku melok Mbak Fia iso nglahirno secara normal, gak pakai sesar, gitu ya. Nah, moga-moga berkah kayak anakmu, berkah kayak keluargamu. Amin. Karena meripat, yang saya maksud Ania Al-Fatihah adalah karena meripatmu, meripati anakmu itu sejernih Al-Fatihah. Duit mata amin. Pandang yang jernih kepada dunia dan akhirat, sehingga terbimbing oleh seluruh umul Quran itu. Amin. Ya, silakan teruskan. lanjut lagi. Nervous ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan rekan saya. Untuk yang nomor pertama, kepala umat Islam sedunia. Nih. Kepala umat Islam sedunia niku para anbiya. Dan sekarang untuk zaman kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hati, hatinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sholat, kita harus mengingat Allah. Kita ngapa-ngapain harus mengingat Allah. Kita cinta kepada Nabi, itu perantara untuk sampai kepada Allah. Untuk tangan, yaitu para ulama dan penerus Kanjeng Nabi, para habaib, para sunan, para sahabat, para kiai. Dan untuk kaki, itu umat Islam sendiri yang untuk bergerak. Mana yang baik, mana yang buruk itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan tangan tadi hanya untuk mengarahkan ulama, hanya untuk menunjukkan jalan yang benar dan mana yang buruk. Untuk mulut, mulut yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi kita. Tapi jangan... Ya tidak Al-Quran. Untuk yang terakhir, sandal, gitu. Sandal. Untuk sandalnya nego syariat Islam, karena kita hidup itu harus punya pijakan, punya prinsip, dan pijakannya orang umat Islam yaitu syariat Islam. Nah dalam berorganisasi tidak mungkin kita sama semua. Kita ini beda-beda. Tapi jangan anggap perbedaan itu adalah suatu ancaman. Tapi anggaplah perbedaan adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Respon pertama saya sambil saya tetap buka kepada bapak yang lain. Kepalanya adalah apa tadi? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Terus hatinya Allah. Allah. Ya, yang kita analisis di sini yang kita potong adalah organisasi. Organ itu artinya badan. Badan. Itu benar tapi di dalam pengertian tasawufi. Ya. Tapi kalau dalam pengertian jasad, jasadun nidham atau nidhamiyatul jasad ya, itu ya benar karepmu tetapi maksudnya ini loh, yang disebut kepala umat Islam dunia adalah kalau Katolik Vatikan. Vatikan itu kepalanya. Ono opoe kati lapoe ditentukan oleh Vatikan. Karena Anda tahu kaki itu bergerak atas perintah kepala, betul enggak? Ya, wetengmu kati mangan gak mangan atas perintah kepala. Meskipun berasal dari usulan hati, tapi perintahnya dari urat saraf yang ternidom di dalam saraf-saraf otak kepala. Nah, maksud saya tadi adalah mencari umat Islam sak dunya saiki kepalane sapa. Nek kaya Katolik Vatikan, kan itu kan? Tapi nek Islam iki sapa? Itu. Nah, jadi tidak salah jawabanmu, cuman tidak pada tempatnya dengan yang dimaksudkan. Gitu ya. Tetapi aku gak tahu nyalah nembang lho, Rek. Gitu. Tetap apik kabeh, cuman ono empan papane, ada makomatnya dan ada apa? Ada yaduru ala illah, gitu ya. Monggo. Untuk kepalanya mungkin kita lihat sekarang umat Islam ini sudah menjadi beberapa golongan, adalah yang NU, ada yang Muhammadiyah. Mungkin untuk NU dan Muhammadiyah itu mempunyai kepala sendiri-sendiri seperti yang disampaikan oleh kelompok yang kedua tadi. Berarti umat Islam dunia tidak satu badan? Belum. Jadi macam-macam. Oh, berarti belum ukhuwah. Cik kan waktasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Nah, umat Islam dunia iki wis waktasimu bihablillah apa cik tafarroku? Ayo mas, mas. Tafarroku. Masih tafarroku. Jadi masih Arab cik benci Iran, Iran cik khawatir nang Arab. Lah ngono ya. Indonesia kalau Malaysia yo gak cocok. NU karo Muhammadiyah yo gak tapek rukun ya. Apa meneh ana MTA, ana LDI, ana macam-macam. Dadi akhirnya wong Islam iki gak dadi satu organisasi tapi dadi toyol macam-macam mamang wakeh ngono ya. Maring perentil gitu ya, Mas. Nah, saya tanya kepada Anda semua, nek awake dhewe sing nglompok ndek kene iki gelem tak gak dadi siji. Ayo sinau cek dadi siji, ya apa carane? Umat Islam adalah pelaku utama NKRI, betul ndak? Nek wong Islam dhewe gak dadi siji, tidak tertolong NKRI. Semakin umat Islam menjadi satu, berukhuwah, ana ndase sing jelas dan otak kiri otak kanan gak gelut terus. Betul ndak? Nah, kita menjadi kurang banyak bisa menolong NKRI ngene ya, Dik ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada bapak yang lain yang menanggapi soal umat Islam dunia yang juga terjemahannya adalah umat Islam Indonesia yang masih merenco-merenco, masih tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Gitu ya. Monggo ada tanggapan. Bapak-bapak. Tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya saat ini yang dikatakan Indonesia Islam banyak, tapi sekedar hanya KPP. Nek menjalani Islam sebenarnya memang agak berat. Saya percaya, saya yakin. Jadi saya bukan isawong. Karena Islam banyak yang dijual karena kekayaan. Padahal Islam itu untuk keselamatan. Keselamatan bukan untuk kekayaan. Kanjeng Nabi Muhammad pun mengajari ilmu amalkan. Saat ini uang banyak didatangi, kalau enggak ada uangnya enggak berangkat. Itu apa dikatakan Islam? Ya. Yeah. Itulah. Jadi saya sendiri sering terhina dengan keadaan orang Islam di Lamongan, biarpun Kiai Ngobur. Saya dihina dengan jelas. Anak sekolah di Mesno pada dia. Bagaimana orang-orang pegawai tahu disirit cenguak-cenguak. Padahal dia minta sedekah dengan sepejabat-jabat dari Pak Prabowo 2M di saat pencalonkan seorang presiden. Saya sebagai anak Lamongan, saya sebagai mengemban tugas di untuk pengembaraan ini, saya tetap berjalan. Biarpun dapat hinaan dari seorang pejabat, saya tak akan gentar dengan menghadapi hinaan itu. Saya tetap untuk NKRI. Wujudkan Pancasila, jangan diucapkan, tapi tetap dijalankan. Kita saling menghargai dan menghormati, karena Pancasila itu adalah tombak utama untuk sekali kawan dunia. Matur suwun, Cak Nun. Ya. Ini gila, aku senengnya sinau bareng, Pak. Tadi kan sebelumnya sudah mengatakan yang baju koboi yang merah ya, mengatakan bahwa kalau keragaman bermacam-macam jangan dianggap sebagai ancaman, tapi itu sebagai rahmat. Nah, salah satu bentuk ragamnya itu ya, nak singin lagi. Awakmu kudu duwe kedewasaan dan kebijaksanaan, apalagi beliau menyebut nama secara langsung dan seterusnya. Mohon itu juga masing-masing menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, dan kalau perlu tabayun, bertabayun satu sama lain. Ini ya, ya. Aku lah gak ada masalah ya. Aku rene iki mek ngomong ya apa antum maklamu bi umuruddin yakum, ce masing-masing bisa bijaksana satu sama lain. Muga-muga sing elek-elek tidak benar-benar terjadi, muga-muga sing apik sing kita putus asa untuk terjadi oleh Allah ditakdirkan untuk segera terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya silakan kalau ada yang meneruskan. Monggo diteruskan, Mas. Ya. Wes. Sambut. Kalau gitu tanggapan dari bapak-bapak, saya persilakan. Monggo, Pak. Sampun. Saya itu ada dari para hadirin. Cukup. Iki duduk final, duduk khataman ilmu loh ya. Iki mek nandur-nandur, mek nyebar-nyebar benih supaya kita mendapat kejernihan pengetahuan terhadap segala sesuatu, ya. Jadi aku iki nrimo kabeh lho rek, sapa tak trimo lho. Dan saya pahami yang Anda omongkan, saya mencoba memahami dengan kejernihan dan kedewasaan dan kebijaksanaan. Aku gak ngecam-ngecam, tapi pokoknya tak dongakno, upama keliru-keliru didik, moga-moga Allah memberikan jalan keluar kepada semua menjadi kebaikan. Amin. Ana lho rek, positif karo negatif itu gaduk dadi cahaya jenenge listrik, ya tak. Ana positif karo positif iso konslet. Iso negatif karo negatif dadi apik ya iso. Dadi urip gak mesti mulane ayo husnudzon satu sama lain, ayo sangka baik satu sama lain, muga-muga apa sing kedaden oleh Allah tetap dikomposisikan menjadi bagian dari kebaikan yang akan terjadi pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan untuk tiga tim kita pada malam hari ini. Benawa Sekar, Emprit dan Betoro Kolo, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun. Muga-muga kok terusno ya pembelajaran di omah masing-masing dan di dalam pasaduluran kalian masing-masing. Wis saiki aku takon, iki wis meh jam 12 ya apa? Musik. Oke, dolanan silakan Kiai Kanjeng sakarepe ya apa? Sekarang saya pasrahkan kepada Kiai Kanjeng untuk langsung berkomunikasi dengan Doni, Imam, semua maju ke depan. Semua maju ke depan. Aku mang dikandani Pak Muzamil. Iki wong kene iki seneng dangdut, masuk gak dikandani dangdut. Oke, Kiai Kanjeng siap ngegai apa asalkan semuanya Anda pakai untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah, menambah cintamu kepada Rasulullah dan menambah kasih sayangmu kepada sesama manusia, terutama di Kecamatan Glaga dan Kabupaten Lamongan. Amin ya rabbal alamin. Wis saiki apa, Don? Ya wis ngene wis. Untuk anak-anak saya yang Ma'iyah, tolong jangan bosan karena tiap hari kalau acara umum seperti ini saya ketemu orang yang belum pernah ketemu, ya. Jadi sing arek Ma'iyah lah wis semester 6 itu ya. Ojo getun nek ana mahasiswa baru ya. Ojo nesu ya. Ojo engko nek awakmu kepengin sing nyargres ya nang Padang Bulan. Ya nang maca pat syafaat bang-bang wetan nyargres, tapi nek melayani umat secara umum berarti Anda harus ngalah kepada para hadirin yang baru semester pertama, yang baru pertama mak. Ya han ngono ya, cok muring-muring ya. Bapak-bapak, saya ingin mengakhiri ini, memuncak ini dengan kegembiraan dari Kiai Kanjeng. Tak jaluk bapak-bapak mensupport dan berhusnudzon kepada apa yang dilakukan oleh teman-teman. Tadi aku wis ngelingno soal dolanan. Itu dulinan lho, Rek. Dolanan kalau dulinan siji, dulinan itu bermain-main, ya. Tapi kalau dolanan bermain. Bermain itu bukan bermain-main. Bermain sepak bola bukan bermain-main sepak bola, betul enggak? Nek bermain-main sepak bola dul-dulan. Ya, nek bermain sepak bola pertandingan temenan, gitu ya. Nah, sekarang ini Kiai Kanjeng akan dolanan bukan dulinan. Dolanan, monggo Pak Nevi siap, Pak Jijit siap, efektif. Jangan terlalu lama, tapi pokoknya paketnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita adalah Pak Lurah, Pak Camat, ada keadaan apapun saja di kecamatan dan di desa kita itu, semua harus bersepakat, angele kaya apa tapi tetap kesatuan persatuan dijogo. Terus mboten. Angele kaya apa? Ana sing susah kaya apa tetap nomor siji kesatuan persatuan kudu dijogo. Ukhuwah kudu tetap menjadi prioritas utama, ngono ya. Anjane urip gak gampang, Rek. Cuman dalam tidak gampang iku ojo khawatir, tetap kita harus bekerja sama. Kon karo bojomu gelut gak masalah. Sing penting tetep utuh keluargamu dan mengabdi kepada kepentingan masa depan anak-anakmu. Ngono ya. Ki amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Mas Doni dan semua teman-teman Kiai Kanjeng. Yuk. You and I got faith, and know that we can do this. Kuncoro Bonang. Seperti biasanya Iya benar, tapi aku rada bingung. Kenapa sih? Aku bingung. Ono pidane sik. Nggih. Pemon nyanyike jaranan. Jaranan. Jaranan iki kewan sing ditumpaki apa kewan sing numpaki? Karo-karo. Kok tumpaki jaran kok kuwi? Tau tumpaki jaran kok. Koyok. Sing penak iku ditumpaki apa numpaki? Muni tergantung meneh. Tergantung meneh. Lah tumpaki ya enak. Ning maksude enggak, maksude gini loh, ada sesuatu itu sebetulnya kita lebih enak kalau menunggangi. Menunggangi sesuatu. Dalam arti positif. Nah, tetapi ini ada satu, ini ada berita ini belum lama tadi. Hah? Ada numpak ini sing kok sing ora enak ya hasilnya apa ke? Nah, numpak itu penak eh malah ini enggak enak. Ah, ini ora enak, ini numpak ini ora enak. Oh. Dolar ki wis tekan 15.100. Tiba-tiba ada pengumuman nanti jam 12. Pertama 14.000 dolar. Padahal muni saka 9.800 sampe dadi 14.000. Heeh. Iki lak dadi sik pertama iki lak numpaki dolar 15.000 lho iki. Heeh. Efeke ora enak. Wagu ya. Wagu. Piye ya? Wis rasa didik. Ah mikir aku, asesor nek pilihan njuk milih sapa aku? Ayo mlaku. Rasa milih. Oh iya. Ya tak tejang kamu apa lho. Oh, berarti kudu piye? Eh, apa numpak ikanan? Numpak ikanan. Jadi sesuai dengan jaranan itu tadi. Itu pilihannya cuma dua. Apa kuwi? Ditunggangi apa menunggangi? Ha, cok, kowe iso dua gawe contoh wae. Nang kaya semuanya gini. Sekarang kemajuan teknologi. Medsos. Segala macam. Jangan sampai kita ditunggangi tapi kita yang menunggangi. Oh, ngono kuwi bener kuwi. Ya nek salah contohmu medsos ape? Saya ini coba buat jajal ditunggangi ya? Ya ditunggangi tunggang mana? Spirata penonton saya bagi dua ya. Hah? Bagi lu ruang ambiar nat ruang oh maksudnya? Dari sebelah masnya yang urus naik sekolah konora gitu. Pokoknya sebelah sini sana ini sana. Oh sekolah cagak itu ya cagak perasa diteloknya cagak cagak itu sebelah kanan kodok korek sekali lagi pasukan kodok siap. Aku juga kelingan cerita ya. Sebentar lagi akan Indonesia akan diramaikan oleh pangeran-pangeran kodok. Yang tiba-tiba menjelma menjadi dari kodok menjelma menjadi pangeran itu oke banget di. Pola pola kumu. Kodok ngorek. Sekosong di. Piye? Dari mana? Sekocagak itu. Cagak itu. Cagak sana. Sana. Oh, sing cagak. Yang dari Cagak ke sini ikut saya. Moh. Moh. Oh lho, ape. Kowe tak tunggangi apa nunggangi? Nunggangi. Anu nunggangi Cagak ngono. Dasar kowe ya bareng ya. Sik ora iki. Kowe apa mau kodok ngorek? Kowe manuto aku ngung langsung ngetutke. Sik banter ya. Banter pokoke kudu banter. Kowe nyanyi kodok ngorek, banter. Kita harus saling menunggangi. Wah, nunggangi kono nunggangi kene. Lho, ning kok mesti hasilnya piye ngerti delok? Kita lihat. Kita analisa nanti. Ya. Manut aku ya. Manut aku lah. Jiro lu kondrat kebun. Bisa ngerasa kita bisa ngerasa apik lho tumpahan gue apik lho tumpahan gue ya penak tumpahan gue penak gue ngomong ke kodok aku ngomong ke kembang tapi itu bisa nyambung lho coba sekarang teman-teman tadi dengerin, musiknya langsung berubah nggak? Nggak ada, karena musiknya itu garisnya. Ini sesuatu yang harus dilewati. Neng isine garis ki macam-macam, ono titik, ono corek, ono wer-wer-wer-wer, neng dadi garis. Oh, wer-wer-wer-wer, pokoknya garis, dadi garis. Loh, iki kan padha karo sing jarene Bhinneka Tunggal Ika. Iki nek NKRI ini relnya, relnya. Iki ono sing beda agama, ono sing beda suku, ono sing beda bahasa, ono sing dadi kentro, ora. Ono sing dadi pejabat. Aku diringkas dadi gendho. Aku iso. Ah, pertama karep 14.000 iki yo piye iki? Nek ora nyopet yo ngono. Nek ora dadi gendho, kok biar ngurusi bensin. Ning aku ngerti jane bensin le mudak. Ora mergo dolar 15.000. Apa? Mergo maune medali emas siji iki ming 1 miliar. Jatahe 16. Heeh. Jebule entuke 31 1 miliar setengah. Modal. Malake njuk lemone. Kok ya ora. Kuwi yo ana, Don. Ada 42 atau 4 atlet dari TNI. Heeh. Itu setelah mendapat medali emas. Sik. Ana swara rekamane dialonke sithik. Peote blung seru banter-banter. Oh, aku lho. Iki lho pangeran-pangeran kodhok Indonesia. Kuwi ana 2 atau 4 lali aku. Peraih medali emas nang Asian Games ini dari TNI terus naik job, naik pangkat. Jadi, yo naik pangkat sing maune apa dadi. Oh, iya. Padahal aku duwe simbah. Wis tekan Itali, nang Itali iki dianggep maestro musik. Dan urung gak tau ana wong Indonesia sing iso mlebu rene. Kuwi dadi kebanggaan Indonesia. Nek ora munggah pangkat. Ya ra iya. Sing mbahku kuwi lho. Mbahku ya, mbahku barang kuwi kan. Hah? Mbahku barang ya. Ah sapa to? Rasa. Rasa. Oh, rasa domong. Rasa. Kuwi. Ane yo karang mbahku yo dudu TNI dadi yo ora munggah pangkat lan ning ora apa-apa. Loh, ning iki duduke kebinekaan. Berbeda-beda kuwi ora apa-apa. Sing TNI nganggo munggahke pangkate. Sing dudu TNI wingi ditawari dadi PNS. Raketan mbahku ya ora ditawani apa-apa, malah mung dilok-lok kene ya ora apa-apa. Kuwi tetep beda-beda ning kabeh iki padha pada jalur yang sama. Ada di NKRI. Contone ngono kuwi ming saka lihat kebunku karo kodhok. Ane ana ya. Pada jalur yang sama dengan macam-macam yang sama tapi ada sedikit beda ini nek dadekke siji tetep rapenak. Wah, kuwi ana. Kuwi ya Bhinneka Tunggal Ika sing kebablasan iki. Ana sing mau. Topi saya topi iki panggonane nang ndi? Pak topi panggonane nang sira. Nek dolok sikil ora wangun to. Iki mau iki kepala, tangan, kaki. Topimu wis kudu bundar ya to. Padahal bundar iki apik lho siklikal. Apa meneh ada yang ngomongke Indonesia iki merdeka yang ke-73 to. 73, 77 iki pitu, pitulungan. 3 iki segitiga. Gusti Allah, Indonesia, rakyat Indonesia. Oh, jane 73 ya apik banget. Segitiga ada lagi. Apa? Gusti Allah, Kanjeng Nabi, kita. Oh, iya to. Bisa to iki? Segitiga kuwi segitiga cinta. Segitiga cinta. Nang kok ya ora ana cintane babar blas. Pak pertama 14.000 iki lak ya biangane to. Rasa dipikir dilakoni kaya wong tipis. Ah tipis to, ada tuku pengpisan rapopo, ada pengi 10, 100 petang dulu. Orang liwet to. Orang liwet. Ane yo piye? Sik iki mau balik iki mau topi sing ngono. Topi. Kowe ngurusi topi, ngurusi kepalane kowe yo. Heeh, heeh. Kowe saiki ngurusi kepalane. Iya. Aku tak ngurusi sahwate. Kowe kepalane to? Iya. Topi saya bundar, awak dhewe burung kakak tua, wis modar wis. Rasa nganggo gerakan angel. Rasa topi saya bundar. Nek burung rasa. Makai rasa, makai angel yo. Cetangil, rasa digerakke nek burung kakak tok yo. Rasa dubake yo. Ya rasa dubake. Wis nyanyi bae. Yo jajal barengke langsung. Dubaker yo. Burung ngono ya. Tuwaga tuwa topi. Kene nang tengah kene kerasa banget. Kowe nyanyi apa, Mbak? Meneng umak-umik kaya. Ora nyanyi, mah kaya wong nyantet to. Sing liyane ingkul nyanyi, tapi saya bundar karo bunga kak tok. Iya, ngerep, mungkin ngerep. Ning ati-ati weteng-weteng nyantet diseni kodhok. Kerasa. Nang tengah kene kerasa banget. Piye, piye? Kerasa banget. Coba. Pancen ada sesuatu yang agak janggal di sini. Jadi anu yo menyublem ning terus dadi piye? Burung kakak bundar hingga di jendela bundar. Kalau tidak bundar, giginya tinggal dua. Burung kakak bundar hingga di jendela. Ah, iki lho. Angel iki, angel. Ning menika bundar iki sing gampang nyantelke nek trapesium. Ayo. Oh, utuh bundar alhamdulillah. Apa nenek apa segitiga tidak beraturan ngono. Angel, rasa dibayangi rasa. Ini matematika banget ya, angel. Jadi memang seperti itu. Ada hal yang memang tidak bisa dijadikan satu. Oh. Dan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Pancen dalane dhewe-dhewe. Oh, ya kaya ngendikane Mbak. Monggo pertama monggo ya. Kaya seumpamane baru badhe ngendika, monggo. Ora ya. Ada sesuatu itu harmonisnya kalau tidak dijadikan satu. Iya. Sing gampang ya kopi ki enak, uyah ya enak tapi aja dicampur. Oh. Lanang ki apik. Wedok ya apik dicampur. Ning lanang apik dicampur mawut. Mawut. Yeah. Oleh ya hendep. Ning anu e, ana ya tatumu elek, cangkemmu elek dicampur ya ora enak. Ora apik. Ora apik to, Pan. Mulu cangkemmu ora enak. Arep dolanan apa? Oh ngene. Supaya nek adek ngerti karena ini juga memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Adek kudu sinau karo wong sing luwih ngerti pinter. Sama. Ayo. Oh. Wis. Ayo kudu dikenake don iki adek suwan karo wong tuwa iki sing apik. Lha nuwun, Mbah. Lha nuwun, Mbah. Lha nuwun, Mbah Biol. Monggo. Wis. Pripun kabare, Mbah? Apik. Alhamdulillah. Ora aku iki jadi lagi mikir-mikir apa iki mau lho, inti dolanan iki mau intine iki adalah imajinasi. Imajinasi. Kudu wong itu kudu iso berimajinasi. Adapun imajinasi kuwi nak jaman kumbian iki istilahnya ngentro. Zaman old school itu ya. Wah, sing segala ngentro-ngentro itu enak tenan. Sekarang kisah ketemu mau ngentro-ngentro tadi. Ayo. Kowe aja mikir ngentro-ngentro sing ora-ora lho. Boten. Kulo niki sowan ajeng sinau, Mbak. Arep sinau. Dadi nek menurut jenengan niku malah sing sing tuwa itu mau bagel to. Heeh. Kena aurane aku. Apa? Ayo coba setrum kowe to. Setrum. Sik to aku dongeng nerusne omonganku iki sik. Sing tak entek-entek kuwi jan-jane iki mau lagumu sing pertama iki mau lho. Sing pundi? Sing kowe jago kluruk kuwi mau lho. Loh. Tak entek-entek tenan aku dadi kaya zaman biyen. Nah, iya. Aku seneng kuwi. Ah, copri. Apa sok bapak seneng? Sebab ing atase nganggo lagu-lagu coro barat, nggih. Coro Inggris, nggih. Kok diam nganggo gamelan iki? Kok iso lho. Oh. Kuwi lho wah jan. Aniku. Aku jadi kepengen melu-melu nirokke. Apa coba? Ning ngiling kok kuwi lagu pop lho ya. Lagu pop kuwi ming sepintas. Sepintas ilang. Nggih, kulo dalem paham niku coba, Mbak. Aku arep nirokke nganggo coroku, nganggo spiritku, semangatku. Yo. Piye mau? Ngeten iki. Ah, mboten sakit mesti ayo. Oi, sok mau hilang lelayungan, rongkongin dinggonmu tipo. Pahit kuno niku Mbah. Pahit zaman dulu sekali. Gusti Allah. Mbah niku jadul Mbah. Niki kekinian. Niku wau lagune Maroon 5 judule One More Night. Atok iki jare ngendikane wau kaya ana pitik nguruk. Atok lek niroke malah kaya kirik jegok. Jadul. Enggak kekinian niku. Iki lho cangkeme cah jaman now. Cangkeme bocah sik ngaku jaman saiki. Bocah sik ngaku anggo git ya. Git jaman now. Oh. Bocah sik ngaku lagu kaya ngono kuwi lagu sing paling top ora ono sik nandingi. Kamangka meskipun aku seneng kagum, kuwi ming lagu pop. Umure ming kaya laron. Laron kene metu saka leng. Totol pitik. Eh mboten piye-piye. Ora ono semenit ya semut biar. Betul. Nah, aku ngrespon nganggo caraku, nganggo spiritku, nganggo semangatku kelingan jaman biyen. Jaman aku cilik dituturi mbah-mbah jaman biyen. Jadi meskipun aku seneng lagumu kuwi mau, metune ya ura-ura kok bol. Ura-ura koyo ngono. Aku kok arani kuno. Kualat kuwi. Aduh. Rasopan kuwi. Kuwi bocah enom se orang ngregani pitutur luhur mbah-mbah jaman biyen. Ming ngaku paling top jaman saiki. Ibarate wong manah ya. Nganggo cara manah. Nggih, lah kok manah? Sebab nggih, bintangku ki Sagitarius. Simbule wong manah. Lho aku ki meskipun wong kuno ning yo duwe pikiran modern ya. Satu. Duwe wawasan, duwe apresiasi. Cah zaman saya ini zaman modern maupun zaman kuno mbiyen. Nggih. Dadi wong modern aku ya. Paribasane wong manah ya. Iki napane niku? Gendewane. Aku cilik. Oh. Gendewane. Ana taline. Oh. Ana busure. Nggih. Nah, pikiranmu kowe mau nganggap aku jadul kuno desa, kuwi kamu kowe paribasane le manah ming sak usut ming narik, le narik manah ming semene iki lho. Mula patah manah ya ming mak. Cerut. Cerut. Eh. Jawa nak ming mak cerut cemen iki. Tak terus abu. Ora power. Editan. Nak ming abu pantes ya ming dikeplaki. Nah ya. Lah kedahe pripun? Kedahe pripun? Kudune le narik panah itu kudu gelem narik ke belakang sinau karo pitutur luhur mbah-mbah zaman biyen. Diodot mumuli. Sing supayane mata panah meluncur ke depan dengan jauh. Maka kamu akan menjadi generasi muda yang mampu menjadi pemimpin ke masa depan yang jauh sana. Syak. Kamu akan menjadi pemimpin Indonesia yang baru, tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus. Nggih. Sik. Ngedong aku saiki. Tapi saiki iki mangsane mangsa pagebluk. Mangsa akeh badai, akeh angin ting sliwer. Jadi kowe kudu betul-betul istiqomah lan mantep. Sebab nek ora meskipun meluncur jauh, shot ke depan kena angin cetiu. Boten kuat nerjang angin. Lah, pari pari godo pari godone luwih akeh saiki. Godaannya lebih besar. Iya, iya, jadi iya. Saya mulai tahu sekarang, Don. Kuwi ngertos, Mbah. Bejo, bejo karo zaman anak-anak muda tahun 1928 biyen, zaman Sumpah Pemuda. Mereka memanah shoot jauh ke depan sehingga tahun 1945 betul-betul iso melahirkan Negara Republik Indonesia. Lho, iki lho mau Don. Iki saiki mongsone beda. Lah, iki lho. Iki lho sing dikarepe Mbah Biel iki mau. Kenapa kita tidak belajar ngedeke negara Kesatuan Republik Indonesia? Kok ora sino padahal ben duwe Majapahit, duwe Sriwijaya, duwe Samudra Pasai sing gedene kok ngono ampuhe kok ngono. Kudune Indonesia sinau karo karo ana kerajaan-kerajaan sing gedhe kuwi. Ah iya. Kesane nggih ngoten ta, Mbah? Iki lho Kak Mas mugi meletik pikirane. Oh. Karo ana siji meneh, Dok. Ana siji meneh sing digendhake Mbah Kiel iki mau. Kowe mau lak pertama nyanyi jaranan to. Do milih pilih ditumpake apa numpaki? Kowe ngelingke nek karo modernitas karo gadget karo teknologi iki kowe kudu numpaki teknologi. Lah ternyata Mbah Kiel mau numpaki Maroon 5 nganggo kirek jegok karo ura-ura kuwi mau. Ternyata lho ternyata yo sebab aku nguri-uri kabudayan sing biyen wis tau tak alami zaman biyen. Ngono lho. Sik sik sik. Iki bocah iki ketok iki sapa sapa? Doni ya. Nggih. Ketoke pinter cara Inggris iki. Ah nggih ngoten niku kok. Pengen ning kowe mbok lagu cara Inggris neh ngopo? Ah saged. Wong kan sakpun saged nirake Maroon 5 lagu pop. Sakniki lagu rap. Oh rap. Rap. Rap yo boleh. Hah? No. Rap panu padas rap ngene lho. Oh, sing urusane penting penyek digugur uyap. Ah, nggih nggih nggih. Saget mboten. Coba kowe ngopo? Oh, what up with you care give it to your mama? What up with you care give it to your papa? What up with you care give it to your daughter? You do a little dance and you drink a little water. What up with you care give it put it in you? What up with you care give it put it in you? What up with you care give it put it in you? Will it don't stop continue. Sakit badan kok kayak buta cake. I realize I don't wanna be a miser. Aku yang duwe. Apripun. Nyanyian kaya ngono kuwi. Apripun sing buru. Kalau aku jaman biyen dadi enom biyen. Bah, ono apa? Enten apa? Dadi cah cilik. Enten apa? Ono. Apripun. Apripun iki. Diringi ya le ya. Sok malam selikur tukok no tebu ayo bu bungkil kacang ayo cang cangkir cubung ayo bung bungkul le ayo le dong sapi ayo bi bintang asu ayo su suge hutang ayo tang tanggal siji ayo ci cimantolo ayo lo lopak lapis ayo pis istoro jo ayo jo joko bagus ayo bus gusti kulo ayo lo londo mendem ayo dem dema ijo ayo jo soda aku ayo ku usir jalan ayo ran rantai kapal ayo mal malu are peta i ayo i riwa babi ayo bi bintang sape masumi ayo bi minak jigo ayo go godok telo ayo lo londo mendem ayo dem demo sile kudikem. Show wae kok bul. Show. Niku jaman cilikane Mbah Geol niku. Malah tak tambahi singkat ya. Nggih, ambek cobi, Mbah, ambek cobi. Cobi. Apa nggih? Mumpung aku kemringet iki. Yo, nggih. Siji, loro, telu. Esok-esok tukul ngonyang ing botol konco konco lawas dijatul lan menyang kali pelem pelem iku kecute luwi jeruk tumo tumo iku manggone ana ing abot jempol jempol sikil kotel atil kena patil itu itu silet iku dicupuk aja dicawuk kawang kawang bal-balan jaringe arep pritil pentung pentung wesi yo ngemung sendo Ternyata nek pas urusan ngene-ngene iki cangkeme kanca-kanca iki sudah merdeka kabeh. Tak sak kayane ra eling nek sesuk iso tuku bensin ora iki. Aku tetap ini berarti kan jauh sebelum di negeri sana itu di negara barat ada rem, kita sudah punya rem atau berada itu berarti kita sudah jauh lebih tua, lebih maju, lebih tua dan lebih membahana lah. Malam kemis aku nang Inggris laku melaku karung gawa linggis laku mitul ketemu Rais bareng gak cedaki pocongan bingis malam kemis malam cuma aku neng sawah laku melaku karung gawa bapak neng sawah kok ono wong wedok rumah bareng tak cedaki sebel simbah-simbah kau malam semua malam setu aku rametu cangkemmu iki mau jare malam kemis nang Inggris malam Jumat nang sawah ketemu simbah ketemu malam setu rametu iki Mas udan yo ora iki lagune ra ngono ana kudono alasane tapi ya kanggo tembang ane udan cangkemmu iki kudu ana bagune piye malam setu aku rametu aku nengong karo pacarku pacarku rupane ayu pacarku njaluk bangku aku njuk metu aku naikin gua udan, gua tak ada wangi metu, aku cedok mangkat. Oh, cangkemmu mengari ngincin, gua metu juga tak? Aduh, mau kurang ajar lu. Bah, ini baru sakit. Tepuk tangan buat Mas Yul, tepuk tangan buat Mas Yudit. But baby, there you go again, making me love you. I start using my head, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo. Yeah. So I cross my heart and I hope to die. Then I only stay with you on for a night. And I know I'm making a million. Ya Kanjeng semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak kita mohon berdiri semua, anak-anakku semua berdiri, bismillahirrahmanirrahim.